Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ikhwan fi din rahimakumullah. Melengkapi apa yang tadi kita bahas dalam uslub atau asalib, metode-metode berdakwah. Di sini ada dua hal yang belum kita bahas, yaitu tentang al-hajar dan al-jihad. Al-hajar yakni memutus hubungan, dan al-jihad yakni berjihad fi sabilillah. Tentu dua pembahasan ini cukup panjang, dan nampaknya dengan waktu yang ada kita tidak mungkin membahas masalah ini lebih rinci. Namun paling tidaknya kita sedikit membahas tentang al-hajr. Bahwa al-hajr yakni memutus hubungan, ini juga salah satu metode dakwah. Dan ini lawan daripada ta'lif. Kalau ta'lif, kita mendekatkan orang dengan melunakkan kalbunya. Tapi kalau hajar, justru kita menjauhi dia. Tapi menjauhi ini juga punya maksud dakwah. Menjauhi ini sesungguhnya banyak tujuannya. Hajar ini banyak tujuannya. Di antara tujuannya adalah sebagai hukuman buat orang yang kita putus hubungan dengannya, atau sebagai obat agar dia terobati dari perbuatannya yang keliru sehingga menyadari sehingga bertaubat. Dan ada pula maksud-maksud yang lain terkait dengan hal ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan tentang disyariatkannya di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-68 dan surat An-Nisa ayat yang ke-140. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan setelah beliau membacakan atau menyebutkan ayat Allah pada surat An-Nisa ayat yang ke-7 tentang orang-orang yang ada kecondongan kepada kesesatan, mereka suka mengambil ayat-ayat yang belum jelas lalu menyelewengkan maknanya. Dan dia berkeinginan untuk apa? Untuk membuat kekacauan di tengah umat, pemikiran yang menyimpang. Apa kata Nabi? Idza ra'aita alladziina yattabi'uuna ma tasyabaha minhu fa ulaa'ika alladziina sammallahu fahdharuhum. Kalau kamu melihat orang-orang yang suka mengikuti ayat-ayat yang masih mutasyabih, belum jelas, mereka itulah yang disebut-sebut oleh Allah pada surat Ali Imran ayat yang ke-7, fahdharuhum, hati-hati dari mereka. Nah, kita disuruh hati-hati. Ya, ada unsur apa? Menjauhi, berhati-hati. Nah, ini yang namanya hajr. Pada ayat yang tadi kita sebut, idza ra'aital ladzina yakhudzuna fi ayatina fa'rid anhum. Kalau kamu melihat orang-orang yang yakhudzuna fi ayatina, larut dalam perbincangan terhadap ayat-ayat Allah dengan tidak mengimaninya atau mengolok-olok ayat Allah, fa'arid anhum, berpalinglah kamu dari mereka. Ya, sampai akhir ayat. Jadi di sana ada uslub hajr, metode hajr. Dan ini juga pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW kepada sebagian sahabat, yaitu sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia, tidak ikut perang. Ia sendiri mengakui bahwa ia keliru Dia sendiri mengatakan, seandainya saya berdusta, saya bisa berdusta. Tapi dusta tidak akan menyelamatkan. Maka dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya dengan jujur. Ketika itu saya dalam kondisi yang sangat mampu, sangat mungkin untuk perang, tapi saya tidak ikut. Ya, saya tidak punya alasan apa-apa. Maka Nabi SAW memberikan kepada beliau radhiyallahu anhu suatu hukuman. Selama saya ingat saya 50 hari tidak ditegur sapa oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dia dengan sahabat dua yang lain, jadi tiga. Sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla menerima taubat mereka. Nah, akhirnya semakin dekat dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang namanya hajar. Nah, ada suatu pemahaman yang keliru terhadap hajar, di mana sebagian orang mengatakan hajar tidak pantas diterapkan di masa ini. Tidak ada lagi hajar. Nah, ini pemahaman yang keliru. Kita katakan hajar ini adalah bagian daripada hukum syariat. Hukum syariat yang tidak terhapus. Ibarat jihad fi sabilillah, hukum syariat tidak terhapus, hanya saja kapan dan di mana dilakukan dan kepada siapa dilakukan. Begitu pula hajar, tidak dihapus hukum itu, tinggal kapan dan di mana dilakukan dan kepada siapa dilakukan. Begitu. Ya. Nah, ini butuh kepada hikmah tadi yang kita sebutkan di awal pembahasan atau di pertengahan pembahasan. Namun secara garis besar perlu kita ketahui, walaupun tidak rinci, bahwa hajar ini ada kalanya dilakukan seperti yang tadi kita sebutkan untuk mengobati orang. Kita pandang kalau memang bermanfaat dilakukan, kalau memang tujuannya itu. Ada kalanya hajar ini dilakukan untuk hukuman terhadap orang. Ada kalanya hajar ini dilakukan terhadap orang demi kemaslahatan kita pribadi. Kita enggak mau bergaul dengan dia, kenapa? Saya takut. Takut apa? Takut terpengaruh olehnya. Dia pandai bicara. Dia pelopor bid'ah. Sedangkan saya orang yang baru belajar. Kalau saya dekat-dekat nanti terpengaruhi. Nah, ini juga salah satu maksud daripada hajar. Dan Nabi sesungguhnya telah mengisyaratkan yang seperti ini dalam hadisnya dengan beliau mempermisalkan seorang teman duduk yang baik dan seorang teman duduk yang jelek. Nabi katakan, "Masalu al-jalis as-su' kana fi khilkir." Ibarat teman duduk yang jelek itu seperti seorang bandil si. Ya, membuat parang, membuat cangkul, membuat ini dan itu. Meniup-niup dengan alatnya besi, dibakar dengan api. Itu perumpamaan seorang teman duduk yang jelek. Kata Nabi, "Imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabitha." Yang seperti itu kalau kamu duduk-duduk bersamanya, ada dua kemungkinan jelek. Bisa jadi kamu terperciki oleh api, ya, sehingga bajumu berlubang terbakar. Atau paling tidaknya kamu akan mencium bau-bau tidak enak. Ya, bau asap, ya bau keringat, ya bau besi. Jadi enggak ada untungnya duduk di sekitar situ bersama dia. Ini dengan kata lain, jauhi apa dekati? Jauhi. Nah, ini juga salah satu maksud daripada hajar, kita menyelamatkan diri kita. Ya. Kemudian hal lain yang perlu kita perhatikan pula, hajar ini ada yang sifatnya kulli, seluruhnya dalam segala sisi. Ada yang sifatnya juz'i, hanya pada sebagian amalan. Yang seluruhnya seperti apa? Yani kita betul-betul la salam wala kalam, salam tidak, bicara tidak, wala ta'am, memberi makan juga tidak. Ya. Sudah betul-betul putus. Ya, kecuali kondisi darurat, enggak ada yang beri makan, ya. Artinya maksud saya di sini yakni kulli, Dulu yang Nabi praktekkan kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu nampaknya dari jenis ini. Sehingga sampai-sampai Ka'ab bin Malik mencoba memberi salam Rasulullah dan memperhatikan mulut beliau yang mulia menjawab salam atau tidak. Ternyata enggak tergerak. Yang padahal yang namanya menjawab salam itu hukumnya apa? Wajib. Jadi betul-betul ketika itu dhaqat 'alaihimul 'alaihil ardu bima rahbat, istilahnya begitu. Bumi yang lapang ini seolah-olah menjadi sempit menghimpit dia. Begitu sedih, begitu susah. Sampai istrinya sendiri juga mensikapi seperti itu. Bahkan disuruh dia memulangkan istrinya. Tapi subhanallah betapa sabarnya sahabat itu. Ya, karena apa? Ya karena ini tahu ini perintah agama. Mereka melakukan semuanya karena perintah Allah. Dia enggak mencela mereka. Ketika dia disuruh memulangkan istrinya, dia katakan, "Maksud Nabi, apa saya menceraikan atau hanya memulangkan?" Seandainya maksud Nabi menceraikan, dia siap. Tapi ternyata tidak. Hanya disuruh memulangkan. Jadi betul-betul kehidupan yang beliau rasakan betapa sempitnya. Ya. Nah, ini namanya hajar kulli. Secara total. Ahibati fillah rahimakumullah. Ala kulli hal, kalau kisahnya bisa antum baca di riwayat-riwayat dan di sebagian majalah juga kisahnya telah disebutkan. Walhasil, kita ingin mempelajari dari sisi apa? Bahwa ada hajar yang modelnya kulli seperti itu. Secara utuh dalam segala hal. Ada pula yang namanya hajar itu sifatnya juz'i, hanya pada sebagian. Misalnya ini orang tertentu, ya kita untuk mendauhi dia nampaknya mustahil, sulit, ya sehingga kita justru berusaha menjauhi. Tapi kalau menjauhi secara total, ini juga ada apa? Ada pandangan yang keliru dari orang terhadap kita. Kenapa? Karena dia saudara saya sendiri, misalnya. Kalau kita, saya sendiri misalnya diam seribu bahasa, enggak ada kata-kata ini dan itu. Hanya orang menilai saya justru dengan penilaian yang jelek. Masa sama orang Islam enggak mau salam? Masa disalamin diam saja? Masa ini dan itu? Hanya justru orang simpati dengan dia, tidak simpati dengan kita. Dan ini yang biasa kemudian diambil celahnya oleh orang-orang yang memusuhi dakwah untuk mengatakan, oh, itu lihat, gak mau memberi salam, lihat, ya kan? Siapa yang gak mau memberi salam? Saya udah salam, dia gak mau jawab. Ayo, lihat. Untuk menjelekkan dakwah kita. Maka dari itu, kita lihat. Perlu apa? Siasat syariah. Siasat yang syariah yang baik. Kita kalau lihat sedang ada orang-orang, kemudian dia salam, assalamualaikum salam warahmatullah. Satu saat kita perlu memberi salam dulu, ya kita salami. Tapi hal-hal yang lain kita tetap menjauhi. Hal-hal yang lain kita tetap menjauhi. Misalnya dia sakit, sementara dia saudara kita. Kalau saya enggak jenguk dia, apa kata saudara kita yang lain? Dia justru akan menjauh dan menilai jelek saya. Sekarang ini subhanallah kondisi seperti itu. Ya, karena kebodohan yang begitu mengakar di masyarakat, yang baik itu dinilai jelek. Iya kan? Yang jelek dinilai baik. Sehingga mestinya itu baik ketika kita menghajar dia enggak mau jenguk. Karena kebodohan dinilai jelek. Ya sudah. Dalam bab ini sudah saya jenguk dia. Tapi seperlunya kemudian pergi. Bab-bab yang lain saya hajar dia. Jadi saya menghajar dia tidak dari segala sisi, segala arah, tapi dari beberapa sisi. Sisi ini kita belum bisa menghajar. Kenapa? Karena melihat hal-hal tadi. Nah ini kita perhatikan. Jadi yang namanya hajar ada yang kulli, universal, dalam segala arah, dari segala sisi. Ada yang sifatnya juz'i, apa, parsial atau apa istilahnya, yakni dalam segala, dalam beberapa keadaan, bagian-bagian tertentu. Nah, semuanya kembali kepada hikmah apa yang perlu kita lakukan. Ya, yang jelas hajar tetap ada hukumnya. Tidak benar bila dikatakan hajar tidak lagi berfungsi di zaman ini, karena ini syubhat yang dimunculkan oleh hizbiyyin tengah umat ini. Ya. Selanjutnya kita beralih kepada yang lain, yaitu jihad. Nah, jihad ini nampaknya tidak mungkin kita bahas sekarang dan di tempat ini karena keterbatasan dari banyak sisi. Ala kulli hal, jihad juga merupakan salah satu uslub dakwah pada tempatnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, setelah kita mengetahui ini semua, ada satu hal yang saya merasa perlu untuk saya sampaikan, yaitu hal yang sifatnya adalah introspeksi dan koreksi terhadap pribadi kita dengan sebagian istilah untuk kalangan sendiri. Ya. Apa itu? Beberapa hal yang tidak jarang kita hadapi di masyarakat. Tidak jarang kita hadapi di masyarakat, dan itu kadang-kadang bahkan tidak jarang ya menjadi sebab gesekan antara kita intern ahlu sunnah dengan apa? Dengan masyarakat pada umumnya. Nah, sekali lagi dan perlu antum ingat kembali bahwa ini sifatnya apa? Introspeksi dan koreksi terhadap diri kita masing-masing. Intern ahlu sunnah, muhasabah. Hal lain yang juga perlu diperhatikan pada apa yang mau saya sampaikan ini adalah juga sifatnya ra'yu. Ya, ra'yu yakni pendapat, bukan wahyu dari langit, ayat ataupun hadis yang harus diterima, tapi ini ra'yu, pendapat. Sedikit saya bercerita, alhamdulillah yakni saya dan beberapa asatidzah sempat bermajlis. Beberapa asatidzah yang cukup banyak bermajlis. Apa majlis tersebut isinya? Isinya adalah ya tadi, introspeksi dan koreksi terhadap kita, dakwah kita. Kenapa terjadi majlis itu? Karena tidak jarang kita menghadapi problem di dalam jalannya dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Terkhusus yang kita bahas adalah konflik yang terjadi antara intern salafiyin dengan masyarakat pada umumnya. Dengan masyarakat pada umumnya. Nah, di situ kemudian masing-masing daripada asatidzah bercerita pengalaman dakwah masing-masing. Terjadi seperti ini di suatu tempat sehingga menimbulkan efek begini dan begini. Terjadi di tempat lain suatu hal sehingga terjadi ini dan itu. Ya, yang efek-efek tadi ternyata terkadang besar. Apa itu? Sampai misalnya seorang pejabat pemerintah tidak mau menandatangani surat menyurat yang resmi dari Ahlus Sunnah. Sampai terkadang sebagian masyarakat memprovokasi masyarakat yang lain untuk memusuhi Ahlus Sunnah, baik masyarakat pada umumnya atau bahkan sebagian aparat pemerintah atau sebagian kiai-kiai misalnya. Hal yang seperti ini hal yang tidak jarang terjadi. Apalagi dakwah Ahlus Sunnah ketika mulai menggeliat di tanah air ini, ada pihak-pihak tertentu yang marah, tersinggung, atau merasa pengikutnya diobok-obok, ya, tahu diobok-obok, ya, pengikutnya satu demi satu dicuri, menurut mereka sih. Akhirnya pihak-pihak tertentu begitu marah dengan dakwah Ahlus Sunnah ini, ya, untuk melawan dengan hujjah tidak mampu. Apa yang mereka lakukan? Hal-hal yang mereka nilai itu merupakan kekurangan pada Ahlus Sunnah, Itu kemudian mereka jadikan poin-poin untuk apa? Untuk memusuhi Ahlussunnah. Ya. Poin-poin untuk apa? Memusuhi Ahlussunnah. Dilakukanlah provokasi oleh pihak-pihak tertentu, sehingga terjadi berbagai macam gesekan, ketidakharmonisan, sampai bahkan terjadi kadang-kadang pengerusakan. Nah, ini kan hal yang tidak asing bagi kita, ya kan, mendengar berita seperti itu. Nah, ini yang kemudian dari situ kita berbincang-bincang untuk sedikit mengoreksi apa yang kita lakukan dan apa yang terjadi di tengah-tengah komunitas Salafiyin, sehingga banyak hal yang terlontar ketika itu yang kami menganggap itu faedah-faedah penting, walaupun itu kadang sifatnya teknis, tapi itu berdampak, baik dampak baik atau dampak buruk. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa ini sifatnya ra'yu, ya, ra'yu kami, mungkin kami salah, mungkin benar, mungkin ikhwan salah, mungkin ikhwan benar. Ini bukan wahyu. Sehingga sedikit saya perlu sebutkan bahwa ternyata beberapa konflik yang terjadi itu ada yang itu memang karena kekurangan pada kita. Kalau itu betul kekurangan perbuatan kita, ada kalanya itu memang kekurangan pada masyarakat. Ya. Kekurangan-kekurangan yang ada baik di pihak sini kita atau pihak sana yang kemudian kita salah menyikapi, terjadilah apa yang terjadi itu. Nah, sehingga perlu kita koreksi, dan sebelumnya mohon maaf, tidak perlu tersinggung kalau ada hal yang saya sebutkan ternyata kok saya begini. Jadi gak perlu tersinggung. Ini sebagai bahan koreksian dan untuk memperbaiki. Dan sekali lagi, bisa jadi kami salah, bisa jadi kami benar. Contoh misalnya, hal yang keliru pada kita atau kita anggap kurang tepat lah, kalau bukan keliru tapi kurang pas. Misalnya hal yang kelihatan sepele, cara berpakaian. Ya, cara berpakaian. Dan subhanallah, ini ternyata bukan hanya diperhatikan oleh sebagian kita, tapi sebagian masyayikh juga memperhatikan. Sebagian teman di sana di luar negeri juga memperhatikan. Contoh misalnya, kalian ini pakaian-pakaian apa? Ya, kayak Saudi tidak, kayak Indonesia juga tidak. Terus model pakaian mana? Nah, akhirnya kan gharib. Jadi di mata orang Saudi sendiri gharib, aneh. Di mata orang-orang kita juga aneh. Nah, jangan dianggap ini hal yang sepele. Seperti saya katakan, itu teknis saja. Tapi itu rupanya berpengaruh. Terjadi di suatu daerah, seorang pejabat pemerintah tidak mau menandatangani surat-menyurat dari Salafiyin. Karena apa? Sedikit demi sedikit ditanya. Terkadang mereka gak mau mengungkapkan. Kenapa? Karena ya ada sebabnya. Mungkin mereka merasa ini hal yang tidak prinsip, tapi ini mengganjal bagi mereka. Diusut-diusut ternyata akhirnya dia bicara. Saya ini masih ingin mengetahui siapa sesungguhnya kalian. Pakaian kalian itu aneh-aneh. Ya kan? Baru kita menyadari, subhanallah ternyata karena pakaian. Ya. Subhanallah, dia enggak mempersoalkan akidah kita, ya, ibadah kita. Tapi yang justru dipersoalkan adalah pakaian. Ternyata pakaian. Ya. Begitu pula tadi sebagian lagi. Orang di Yaman ini. Ya. Antum ini bagaimana? Makanya seperti itu. Ya, kalian ini sudah pada enggak punya jenggot. Pakaiannya seperti itu. Akhirnya berkesan apa? Sekilas. Ya, seperti wanita jadinya. Waduh. Ya kan? Ini kan jadi aneh. Itu kita hanya menceritakan orang lain. Maksudnya di sini kita perlu perhatian. Ya, perlu perhatian untuk yang lebih baik. Nah, kalau kita perhatikan, coba kita sedikit mengoreksi hal-hal yang dipandang aneh itu. Kalau kita misalnya berpakaian misalnya ala Saudi Arabia misalnya, jelas ya kan, orang-orang yang biasa aja pun tahu ini pakaian Saudi Arabia dan pantas dipakai, gamis putih atau krem atau coklat misalnya dengan rapi. Kemudian juga pakai apa? Pakai kopiah, nampak. Tapi coba antum bayangkan kalau sudah pakai gamis, rambutnya panjang, gak pakai kopiah, antum berjalan di tengah masyarakat umum, apa kata orang? Aneh sekali. Ya, apa seperti ini? Ya, yang diajarkan Rasulullah atau tidak? Nah, ini maksud saya. Jadi hal-hal yang itu mungkin kelihatan sepele, tapi subhanallah terkadang berefek pada dakwah. Ya. Kemudian misalnya seperti yang tadi saya sebutkan, kalau berpakaian seperti itu, gamis ya seperti ala Saudi yang jelas bersih, kemudian rapi, itu walaupun orang aneh tapi tahu, nggak ada masalah, itu memang pakaian keagamaan. Masyarakat kita sudah semakin akrab dengan seperti itu, semakin akrab. Atau misalnya anggap kita mau pakaian-pakaian Pakistan misalnya, atau mirip Pakistan lah, walaupun gak persis, pakaian ya setengah betis, sampai lutut ya. Kalau kita kan baju koko itu pendek, kalau istilah kita mungkin baju Pakistan agak panjang sampai lutut. Ya, pakai pakaian yang seperti itu ya, yang rapi. Pakaian yang rapi. Dengan pakaian seperti itu, kemudian pakai misalnya celana yang ya tentu yang syar'i ya kan? Pakaian yang rapi. Nampak orang melihat juga masih enggak begitu masalah, biasa, dan itu juga mulai biasa di masyarakat kita. Nampak rapi, nampak bagus. Atau kita sekaligus pakaian-pakaian Indonesia biasa masyarakat kita, baju koko, pakai sarung yang rapi, ya kan, pakai peci biasa, nggak ada problem. Nah, tapi coba kita perhatikan beberapa model pakaian yang macam-macam ini. Kita perhatikan yang macam-macam. Kita mulai dari topi atau kopiah. Kopiah, sebagian ikhwan mungkin terkadang kurang perhatian dengan kebersihan kopiahnya, sehingga warna putih itu kemudian mulai berubah warna menjadi coklat. Nah, ini dia kurang baik ya, kurang baik. Mesti kita jaga kebersihannya, kecuali kalau memang warnanya begitu ya. Ini dari si kopiah. Kemudian misalnya apa? Imamah. Imamah itu yang diikat-ikat. Kemudian juga yang terkait dengan imamah adalah apa? Shimal. Kalau bahasa Saudinya shimal atau gutrah. Shimal atau gutrah ini yang sekedar dilampirkan. Dilampirkan seperti orang-orang Saudi. Ya, kalau imamah misalnya orang Yaman misalnya ya kan, atau orang Sudan. Ya, yang banyak di sini yang ala Yaman atau Emirat. Coba kita perhatikan pertama dari sisi warna. Sebagian pakai imamah yang aneh warnanya. Ya, mirip misalnya dengan apa? Taplak meja. Ya. Kalau dia memakai yang putih, jelas putih, atau seperti yang orang Saudi punya, merah putih atau putih semua, itu orang melihatnya adem, ya kan? Adem dan maklum, memang biasa begitu. Tapi kalau sudah pakai yang mirip taplak meja, itu menggelitik. Ini aneh sekali. Aneh sekali. Ya, Makanya seperti itu kita memandang kurang tepat. Kurang tepat, sehingga sebagian masyarakat mungkin ya berpandangan tidak baik akhirnya. Ini dari sisi warna. Kemudian dari sisi apa, cara memakai. Ada cara memakai yang macam-macam. Ya, saya sendiri kurang bisa terus terang ya. Makanya saya enggak pernah memakai karena kurang bisa saya. Tapi yang memakai misalnya coba belajar dari yang belajar diaman tuh yang atau Emirat yang bagus-bagus misalnya itu ya rapi kelihatan. Ya, mantap. Rapi. Nah, tapi kalau masih belajar, enggak karuan akhirnya bulat-bulat sana kemari, aduh. Nah, ini kemudian berjalan di tengah masyarakat umum, kalau dia hanya di lingkungan rumahnya sendiri, enggak ada masalah, ya kan? Tapi kalau kita tinggal di masyarakat umum, pergi ke ini, ke itu, juga seperti itu. Hanya dilihat orang kan aneh sekali. Imamah model mana ini? Ya. Ternyata model Saudi tidak, model Emirat tidak, model Yaman tidak. Nah, ini kurang baik yang seperti ini, kurang tepat. Sehingga yang mau model pakai imamah, coba belajar yang baik. Ya, supaya orang melihat pun baik, semoga orang juga simpati dengan itu. Sebagian lagi terkait dengan imamah ini, ada yang memakai model Saudi Arabia. Simak langsung dijulurkan begini. Ya. Subhanallah, sebagian melakukan itu dengan warna hitam. Dan subhanallah, dia enggak punya jenggot. Ya. Akhirnya orang melihat dari jauh itu dikira rambut. Ya kan? Semacam rambut. Padahal itu bukan rambut. Dan ternyata laki-laki. Ya. Kemudian yakni ini tentu yang seperti ini tidak tepat, ya. Yang seperti ini tidak tepat karena orang-orang bisa berpandangan yakni salah pandang ya. Keliru. Tidak pas yang seperti ini. Dan yakni kalau dia mau memakai model Saudi yang betul-betul juga rapi, kita lihat kalau masyayikh datang pakai itu kan nampak bagus ya. Ya, seperti masyayikh persis gitu loh. Ya. Apalagi dia punya jenggot, nah itu insyaallah. Tapi kalau dia tidak punya jenggot, ya, ya ini saya tidak mengatakan haram tidak, tapi nampaknya kurang tepat. Ya. Apalagi dia berjalan di tengah-tengah masyarakat umum. Seperti ini kurang pas. Kemudian setelah masalah imamah dan seputarnya, baju kita. Kita perhatikan baju kita. Seperti yang tadi kita sebutkan, misalnya kita pakai gamis seperti gamis Saudi Arabia misalnya atau sejenisnya, nampak bersih, rapi, nggak ada masalah. Tapi sebagian mungkin ya salah menurut saya ya, dan juga beberapa saya tidak, yang kurang tepat terkadang memakai misalnya yang kita sebut di umumnya ikhwan mungkin baju marufu di tempat umum. Ya. Yang saya tahu kalau saya di Saudi dan mungkin tanya ikhwan yang di Saudi, itu kan baju santai di sana. Mereka kalau sholat di masjid umum atau mereka ke kantor nggak pernah pakai baju kayak gitu. Itu baju santai. Kalau mereka di rumah, kegiatan seputar rumah, mereka pakai itu. Untuk tidur, untuk santai di dalam rumah, itu pakai itu. Ya kan? Satu-satunya. Nah, itu. Karena beliau tahu di Saudi seperti itu. Tapi subhanallah, ya mungkin karena kekurangan kita ya, ikhwan kurang begitu paham. Sehingga memakai baju seperti itu, dia ke pasar pakai gitu. Ya, warnanya sudah warna-warni lagi. warnanya warna-warni, ya. Dan sebagian, subhanallah tadi, nggak pakai peci, ya. Sudah baju seperti itu, warna-warni, nggak pakai peci. Ya. Kalau dia ditanya siapa itu, oh seorang salafi. Aduh, ya kurang tepat, ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa itu adalah baju santai, sehingga tidak layak misalnya kita di tempat-tempat resmi, tempat-tempat terhormat kita memakai yang seperti itu. Itu bagi orang Saudi sendiri yang melihat nggak cocok. Ingat, bukan pada tempatnya, bukan pada tempatnya. Apalagi di masyarakat kita yang sudah aneh, tambah aneh. Ya, jadi perlu kita perhatikan hal ini. Nabi SAW mengatakan inna hada din matin, inna hada din matin fa'awhilu fihi birit. Agama ini kuat, ya, kokoh. Mungkin terkadang terasa berat oleh sebagian orang. Masukkan orang ke dalam agama ini dengan berlahan-lahan. Jangan menjadikan ajaran Islam tambah semakin berat terasa oleh orang-orang. Sementara mau sholat saja sudah berat. Ya. Ala kulli hal, seperti yang tadi saya katakan, ini ra'yu kami. Jadi itu kurang tepat. Atau misalnya pakai baju ala Pakistan atau yang mirip Pakistan. Yani sampai ke mana? Lutut. Seperti yang tadi saya katakan, kalau dengan celana yang rapi bagus, ya nggak ada masalah, nampak rapi juga. Tapi setelah pakai seperti itu, dia pakai rompi yang seperti itulah. Kemudian setelah itu celananya celana perang, sakunya di sini ya, kan banyak kan celana ikhwan seperti itu. Ya. Kemudian ya bisa antum bayangkan itu, ya. Sudah bajunya aneh, tambah pakai rompi seperti itu, kemudian celananya begitu. Dilihatnya berat rasanya orang melihatnya. Kurang tepat. Kurang tepat. Kemudian yang lebih menambah tidak enaknya dipandang, pakai sarung dan balapan, ya kan, celananya jauh ke bawah, sarungnya di atas betis, tengah-tengah betis. Coba antum coba merenungkan dan membayangkan, ya, pemandangan yang seperti itu kita sendiri melihat terus terang enak apa tidak, ya, tenang tidak mata ini, sejuk apa tidak begitu melihatnya. Nah ini kan terkadang ini seperti yang tadi saya katakan, sampai ya sebagian aparat pemerintah tidak mau tanda tangan karena ini sebetulnya aliran apa ini? Ini aliran apa? Betul, itu bukan satu yang diada-adakan, ya. Itu betul-betul terjadi. Ala kulli hal, jadi kalau kita memakai pakaian, ya, yang tadi yang rapi bajunya, ya, kalau baju Pakistan ya mungkin dengan celana yang celana perang itu kurang tepat kayaknya itu, ya. Ya, sakunya di mana-mana. Tetap dia pakai celana yang syar'i di atas mata kaki yang rapi. Mungkin juga paduan warna perlu. Ya, itu menambah semakin bagusnya. Ya. Jangan kalau pakai sarung juga enggak ada masalah. Ya kan? Tapi tadi kalau dalamnya pakai celana jangan balapan. Yang kelihatan biar sarungnya saja. Yang kelihatan sarungnya saja. Celananya di dalam sarung tidak kelihatan. Begitu. Jadi nampak ya enteng begitu dilihatnya itu, ya. Tidak berat di mata itu. Nampak indah. Enggak ada masalah seperti itu. Dan juga peci selalu perlu dipakai. Itu yang di suatu hal yang baik tentunya diajarkan Rasulullah dan para sahabatnya, penutup kepala. Kemudian juga hal yang lain, ya, walaupun misalnya orang pakai baju biasa, baju koko biasa, kemudian sarung, juga celana ini perlu kita perhatikan. Celana ini perlu kita perhatikan, diusahakan jangan balapan, ya, diusahakan jangan balapan. Sebagian ya mengejek Ahlus Sunnah dengan seperti itu, mengejek Ahlus Sunnah dengan seperti itu, ya, dia mengejek ya, amruhu ilallah, urusannya kepada Allah Azza wa Jal. Tapi kita juga perlu mengoreksi diri kita, karena apa ya, tidak ada perintah sama sekali setahu saya untuk apa, untuk balapan seperti itu, tidak ada. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, mungkin ada hal yang lain, barangkali antum ada yang mau ngomong, hal yang antum pandang aneh dan nampaknya jangan dilakukan demi menjaga apa, sum'atul da'wah, keindahan nama da'wah. Mungkin di kalangan akhwat sebagian, kalau tadi kita sorotannya ke ikhwan, ke ikhwan, dengan akhwat, akhwat tentu ya berjilbab dengan jilbab yang syar'i, dengan menggunakan cadar itu tentu lebih afdal, dengan khilaf di antara ulama apakah itu wajib atau sunnah. Nah, hal yang perlu diperhatikan, sebagian asatidah kemudian bercerita hal yang diperhatikan oleh masyarakat. Ketika salah seorang ummahat misalnya atau sekian ummahat bertemu dengan masyarakat awam di tempat yang aman dari apa? Aman dari ajnabi, laki-laki non mahram. Ada sebagian akhwat tetap tidak mau membuka cadarnya. Padahal semuanya perempuan. Tidak ada laki-laki ajnabi selain mahram. Nah, akhirnya pandangan orang menjadi aneh. Memang tidak boleh membuka, tidak boleh lihat, tidak boleh kenalan, dan nampak kaku, ya kan? Coba seperti itu, apa orang lain tahu kalau dia sebetulnya senyum-senyum? Tidak tahu, ya kan? Dia sebetulnya pengen ramah, senyum, tapi nggak kelihatan, nggak kelihatan. Sehingga dipandang orang, orang yang apa? Kaku, angkuh. Nah, ini sementara dibolehkan oleh syariat untuk buka. Ya. Tidak ada menghalang untuk dibuka. Orang-orang semuanya wanita, tidak ada laki-laki non mahram. Tidak, buka. Nah, ini hal yang juga perlu. Begitu juga misalnya dalam bersalaman. Ketika misalnya di tempat yang seperti itu, buka itu, apa namanya, kaos tangannya. Jangan tetap pakai kaos tangan salaman. Mungkin ada yang berpandangan, memangnya kenapa tangan saya? Najis atau bagaimana? Ya, ini juga terkadang diperhatikan oleh orang. Karena tadi dakwah Ahlus Sunnah ini sedang dicari-cari kesalahannya secara nasional. Cari-cari kesalahannya. Betul, permusuhan mereka itu sekarang digembar-gemborkan kemana-mana oleh ya mereka itu, ya oleh mereka itu disebar di buku-buku, wah, buku-buku yang macam-macam untuk menyudutkan Ahlus Sunnah, sampai ada buku pintar berdebat dengan Wahabi. Disusun buku itu, diajari orang-orang, disebar di pondok-pondok pesantren. Untuk apa? Untuk diajari bagaimana melawan Wahabi. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Kembali ke hal yang tadi. Makanya bagi ummahat, perhatikan itu. Pakaian yang muslimah, yang syariah seperti itu bagi masyarakat awam sudah dianggap berat. Kita tetap bertahan. Tapi hal yang boleh lakukan supaya tidak menambah berat. Demikian pula misalnya bercakap dengan orang, ya kan? Bercakap dengan orang-orang. ketika pakaian yang seperti itu, tapi kita ini bisa bergaul dengan baik dengan orang-orang, bertanya apa keadaannya, bersapa dengan mereka, ini akan membuat semakin terasa ringan dakwah ini di mata mereka, dan mereka tidak akan lagi kemudian menganggap aneh hal yang seperti itu, karena hanya beda dalam hal pakaian saja. Secara pergaulan mereka juga baik, mereka juga bertanya, mereka juga bisa bergaul dengan baik. Nah, ini hal yang perlu juga diperhatikan bagi ummahat. Ya. Nah, ini semua tadi seputar berpakaian. Seputar berpakaian. Kita perhatikan hal itu. Kemudian hal yang lain juga, mungkin ada yang lolos barangkali yang saya sebutkan, tapi paling tidaknya itu beberapa garis-garis besarnya. Kemudian hal lain yang juga menjadi sorotan mereka itu adalah, sebagian mereka sampai menegaskan, ya sebetulnya masalahnya itu mereka tidak punya tata krama atau sopan santun. Nah, ini sebagian orang dari pejabat pemerintah ketika didatangi, kenapa kok begini dan begini, suruhnya ada apa, mereka komentarnya itu. Dan semalam perhatikan lagi, ternyata mereka gak menyentuh urusan akidah. Ada memang yang menyentuh urusan akidah, tapi ternyata kalau akidah kan kita gak bisa, akidah ya tetap. Tapi sekarang kalau tentang tata krama, nah ini kita bisa mengkaji apa yang kita lakukan dan bagaimana yang mesti kita lakukan. Sopan santun dan tata krama. Dan masing-masing daerah punya apa adat istiadat terkait dengan ini. Selama itu hal yang dibolehkan dalam syariat, lakukan. Antum yang di masyarakat Sunda misalnya, dalam berbicara, ya ada apa, tingkatan-tingkatan, ya kan? Dalam bahasa Jawa juga begitu, ada tingkatan-tingkatan. Kalau di Jawa ada istilahnya ngoko. Ngoko ini bahasa umum. Kalau di sini apa, bahasa apa itu? Hah? Bukan yang kasar. Berikutnya nanti kalau dengan orang yang perlu kita apa namanya hormati, dengan kromo, dengan bahasa yang lebih bagus, lebih halus. Yang lebih halus lagi kromo inggil, kromo yang tinggi. Nah, di sini kan juga seperti itu. Bahasa Sunda ya kan? Ya. Nah, ini salah satu contoh bahwa masyarakat-masyarakat tertentu mereka punya tata krama, punya sopan santun. Nah, sebetulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah paling berhak untuk melaksanakan tata krama dan sopan santun ini. Ya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk berbuat ma'ruf. Untuk berbuat ma'ruf. Amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Ma'ruf itu apa? Kalau kita mau cari definisi ma'ruf, batasannya secara persis enggak akan kita dapatkan. Maka dari itu ulama menjelaskan yang namanya ma'ruf itu satu tempat berbeda dengan yang lain. Dilihat dari sisi apa? Yakni kebiasaan pada masyarakat tersebut. Hal yang ma'ruf di suatu masyarakat yang baik dan itu tidak bertentangan dengan agama, berarti itu kita diperintahkan untuk melakukannya. Kaidahnya dalam bahasanya ulama, al-adatu muhakkamah, ada suatu daerah itu menjadi hukum. Disebutkan juga dalam ucapan yang lain, wal-urfu ma'mulun bihi idha warat hukmun minasyari syarifi lam yuhad. Urf, kebiasaan suatu tempat itu diamalkan bila ada suatu perintah dari syariat yang tidak ada batasannya. Misalnya tadi kata ma'ruf, syariat tidak membatasi. Ma'ruf itu yang apa saja. satu, dua, tiga, tidak dibatasi. Maka ini kembali kepada adat. Dengan catatan adat itu tidak bertentangan dengan agama. Jadi adat itu menjadi hukum ketika adat itu tidak bertentangan dengan agama. Ya, itu diantara perinciannya. Maka termasuk ma'ruf di sini. Kalau begitu ahlus sunnah orang yang paling berhak melakukannya karena ini perintah Allah. Ini bahkan yang menjadi keunggulan, salah satu keunggulan dalam keimanan, akhlak yang mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmal, paling sempurnanya kaum mukminin adalah yang paling baik akhlaknya. Apa kata Nabi berikutnya? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah dengan manusia, bergaul dengan yang baik. Nah, sehingga di sini perlu kita ketahui tata krama dalam berbicara, tata krama di dalam bertindak. Bedakan antara orang tua, tokoh, dan orang muda, dan rakyat biasa. Nabi sendiri mengatakan apa? Inna min ijlalillah ikramul disyaibatil muslim. Sesungguhnya di antara bentuk memuliakan Allah Azza wa Jalla adalah dengan memuliakan seorang yang sudah beruban. Sudah tahu dia lebih tua daripada saya. Saya ngomongnya harus hati-hati. Kalau bisa dengan bahasa yang tinggi tadi. Ini min ijlalillah, termasuk kita mengagungkan Allah. Termasuk kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi SAW mengancam orang yang tidak melakukan itu dengan mengatakan laisa minna. Bukan dari golongan kami, man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan dari golongan kami seseorang yang tidak mengasihi anak-anak kecil dan tidak menghormati yang lebih tua, yang tua. Nah, jadi perhatikan ini, sopan santun tata krama dalam bergaul dengan manusia. Dengan orang tua kita perlu bahasa yang lembut, bahasa yang enak, bahasa kalau bisa yang apa, lebih tinggi tadi, demi mengamalkan hadis Rasulullah tadi. Juga di dalam berbuat di depan orang tua, ya, misalnya model duduknya kita sedang duduk di depan orang tua, duduknya begini, kakinya begini, afwan, ini nggak kelihatan kan, maksudnya ini kaki di atas, wah yang nggak sopan, ya kan, itu kan adatnya di sini, iya apa enggak? Kalau kita di depan orang tua misalnya, afwan, biar kelihatan ini orang tua. Gimana Pak? Kira-kira bagaimana ini? Seperti ini. Menurut antum sopan apa tidak itu? Hah? Sangat sangat tidak sopan. Insyaallah. Insyaallah ini kursinya bisa jalan. Jadi nah itu contoh dalam perilaku. Kita pun melihat kita sedang duduk dengan siapa. Ya, perilaku kita perhatikan. Ya. Dan begitu juga yang lain, ini kan hanya contoh ya. Tentang adat itu masing-masing kita mungkin lebih tahu. Dan juga kita perhatikan mungkin anak-anak kita nanti. Itu berakar ya. Sekarang kita ini dulu hidup di masyarakat umum dan berlaku adat-adat itu. Dan kita sedikit banyak tahu sehingga kita bisa mengetahui apa yang mesti kita lakukan. Tapi sekarang anak-anak kita hidup di mana? Masyarakat salafiyin. Kalau kita tidak mengajari adab itu, nanti anak kita kepada orang umum mau jadi apa? Ya, santai saja dia begini duduknya di hadapan orang umum. Nah, kamu kok begitu? Emangnya kenapa? Oh, kamu hidupnya di mana? Di masyarakat itu. Oh, pantas. Karena memang kita sebagai orang tua mungkin tidak mengajari dan dia pun enggak pernah punya pengalaman di masyarakat umum, tidak tahu adat bagaimana di umum. Ya, bagaimana berbicara? Perlunya kita berpikiran panjang, termasuk dalam tutur kata. Ya, dalam tutur kata. Kalau kita tidak bisa juga mengajari yang baik, sementara dia terbiasa di masyarakat kita, nanti dia keluar, bahasanya mungkin bahasa yang aneh sekali di masyarakat umum ini. Ini orang mana lagi pertanyaannya? Nanti jawabannya di pondok pesantren. Titik-titik. Waduh. Berat. Itu yang dinilai bukan orangnya, tapi pondoknya nanti. Dan dakwahnya. Nah, coba kita berpikir yang panjang. Ya. Ini sekali lagi untuk apa? Muhasabah, kita koreksi diri kita dan generasi kita nanti. Supaya bisa berakhlak dengan akhlakul karimah. Supaya diridhai oleh Allah Azza wa Jalla dan dakwah semakin membuahkan hasil. Betul-betul dinilai seperti dulu, ya. Orang-orang Nasrani menilai umat Islam luar biasa. Nasrani ini. Mereka mengatakan apa? Wallahi inna haula afdal minal hawariyin fima balagana. Demi Allah itu mereka, para sahabat Nabi. Itu lebih utama daripada sahabat-sahabat Nabi Isa. Sebagaimana yang sampai beritanya kepada kami. Ini syahidah syahidun min ahliha. Kalau musuh mengeluarkan pernyataan seperti ini, itu persaksian dari musuh. Musuh saja bersaksi, lawan saja mengakui, kan begitu. Apalagi teman. Nah, jadi itu bagaimana mereka para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Karenanya, nah, sopan santun perilaku. Kita kadang-kadang enggak sengaja, ya. Karena kita di rumah kita santai. Santai kadang-kadang apa? Kaki naik di meja, ya kan? Duduk baca sambil kaki naik di meja. Ya, karena di rumah kita. Tapi tanpa sengaja itu anak kita kan tahu itu. Ya, giliran ada tamu, anak kita juga ya salam. Naik kakinya di atas meja. Ya, itulah. Itu terkait dengan tata krama tadi. Ini dengan orang tua, dengan tetangga, dengan masalah apa namanya, tegur sapa, salam dan lain-lain. Kemudian dengan penguasa, para pejabat. Mereka kan juga punya etika-etika di dalam apa? Bergaul. Di dalam menghadap, dalam berkata. Ya. Dan didapati sebagian komentar mereka, ya biasanya kalau seorang pejabat misalnya seperti saya begini di meja, ya kan? Berapa kursi di depan itu? Yang pernah antum lihat berapa kursi umumnya? Hah? Paling banyak 2. Ini sebagian ikhwan datang karena suatu urusan birokrasi, datang 5. Akhirnya ngambil kursi dari sana. Wah. Itu kesan yang tidak baik di mata siapa? Orang-orang pemerintahan. Kesannya menggeruduk. Menggeruduk tahu. Enggak tahu bahasa sini ya. Ini karena saya orang Jawa jadi bahasanya bahasa Jawa menggeruduk itu ya mengeroyok, datang bareng-bareng kayak mau apa begitu. Hah? Nah itu. Nah itu etika dalam menghadap seorang pejabat kurang baik. Jadi nanti kalau ada utusan salafiyah mau begitu sudah 1 orang 2 orang cukup. Dengan pakaian yang rapi. Dengan bahasa yang enak. Nah itu semoga menjadi kesan baik. Tapi kalau sudah begitu, ini sudah tarik nafas dulu mungkin. Mau apa ini? Apa salah apa? Apa salah saya? Mungkin begitu. Ya. Nah, subhanallah sudah menghadap berbicaranya sebagian, ya. Sebagian sampai mengatakan yakni bahasanya ini bahasanya. Dengan pemerintah, aparat, dengan camat atau apa. Camatnya itu dianda-andakan. Tahu? Dianda-andakan. Anda ini bagaimana? Anda ini Anda sama Pak Camat nih dianda-andakan ini. Waduh. Pak Camatnya ya walaupun mungkin enggak ngucap ya tapi mungkin ya detak jantungnya semakin mengeras. Ya, nafasnya pun semakin cepat. Mestinya kan bagaimana Pak Camat, kan begitu. Umumnya kan begitu ya. Nah, Pak Camat, kami ingin pertama ya bersilaturahmi, kemudian sebetulnya kami punya suatu keperluan. Mungkin Pak Camat berkenan memberi waktunya pada kami. Ya. Mungkin ada yang lebih ahli ngomong seperti ini. Ya, perlu dipilih. Nah, ini juga sebelum saya lupa, mungkin di antara hal utusan-utusan salafiyin, orang-orang perlu dipilih, tidak sembarang orang. Orang-orang yang bisa ngomong dengan baik, bisa bersopan santun, sopan santun dan tata krama. Jangan asal sekarang kamu aja. Wah, enggak pengalaman ngomongnya kayak tadi. Anda-anda. Ya, pinginnya bahasa Indonesia yang sedikit keren gitu, tapi ya enggak tepat. Yang lebih tidak baik lagi, ada sebagian ketika ditanya, perannya apa kamu di sini? Ya, kalau pejabat ngomong kepada kita kamu, ya wajar ya. Karena ya kita rakyat jelata biasa. Tapi subhanallah, ketika ada yang tidak diterima mengatakan, sampean ini kan mestinya tahu. Tahu sampean bahasa Jawa. Kalau sini enggak tahu. Apa itu kira-kira namanya? Hah? Sia ini kumaha. Ya, kalau itu ya terlalu kasar mungkin. Tapi enggak mungkin kelihatannya lebih. Saya cuma enggak pernah enggak tahu bahasa Sunda, jadi kira-kira bagaimana enggak tahu. Alhasil itu enggak tepat, ya. Mau mengatakan Anda, kamu, sampean dan apalagi bahasa Sunda. Ya, enggak pas. Perlu bertutur kata yang sesuai dengan posisi dia sebagai seorang pejabat. Yang baik. Kalau Pak Lurah ya Pak Lurah. Kalau Pak Bupati ya Pak Bupati, Bapak Bupati. Ya, tapi bahwa saya kan Bapak Bupati, jangan Pak saja. Bapak Bupati. Misalnya. Dan begitu seterusnya. Nah, dan ini seperti yang tadi kita katakan bahwa Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi Musa untuk mengatakan kepada Fir'aun qawlan layyina, kata-kata yang lembut. Kata-kata yang lembut. Jadi bahasanya diatur. Bahasanya diatur. Perlu supaya memberikan kesan yang baik, dan memang itu sepantasnya. Itu yang diajarkan oleh Islam. Begitu pula ya perilaku. Perilaku sikap duduk tadi juga perlu itu. Kalau di hadapan pejabat duduknya begitu, pejabatnya maju begini, ternyata duduknya seperti itu. Ya, tidak menyiratkan suatu akhlak yang mulia di dalam duduk atau dalam berbuat. Nah, jadi yang inti di sini yakni kita perlu sekali memperhatikan sopan santun dan tata krama. Ya, bertemu dengan orang, ya, atau menghadap orang tadi, ya, siapa orangnya perlu kita perhatikan apa yang semestinya kita lakukan supaya tidak sekali lagi berefek kepada dakwah. Nah, itu yang bahaya. Kalau berefek kepada kita pribadi, yaitu walaupun tidak baik tapi masih lingkup terbatas. Tapi kalau efeknya kepada dakwah, dan itu yang biasa terjadi justru, efek kepada dakwah. Satu orang salah karena pribadi, yang dinilai oleh orang apa? Pesantrennya, dakwahnya. Nah, ini perlu kita menyadari. Kemudian juga hal yang lain yang mungkin dari kekurangan dari pihak luar, ya, kadang terjadi masalah karena memang dari pihak luar yang memiliki kekurangan-kekurangan. Nah, kita perlu perhatikan seperti yang tadi saya sebutkan, sebagian orang itu yakni apa kita katakan ya, yang sopan, dia senang dengan pemberian, senang dengan hal yang sejenis itu. Terjadi di suatu tempat, dan ini terkait dengan adat pula. Suatu transaksi misalnya di sebuah desa, mestinya aturan devisa itu dalam transaksi yang melibatkan aparat desa, mereka ya mendapatkan sekian persen. Aturan itu berlaku seperti itu. Misalnya ini terjadi. Kemudian ternyata kita tidak tahu atau kita enggak mau tahu misalnya. Nah, hal yang seperti ini akhirnya terjadi dan mereka sangat benci. Lepas ini sekarang kita enggak bicarakan hal suap ya. Kalau suap lain, tapi ini bukan suap. Tapi ada di situ berlaku seperti itu. Nah, subhanallah ternyata di suatu tempat terjadi masalah dengan dakwah sebabnya ini. Ketika mereka mengungkapkan juga enggak enak ya kan? Ketika ingin tahu kita apa sebabnya, masa mereka ngomong, ya salahnya kamu enggak memberi kami gini-gini. Nah, enggak enak kan ngomong. Tapi subhanallah ternyata diketahui hal seperti itu. Akhirnya diberikan apa yang menjadi kebiasaan mereka itu. Subhanallah setelah itu lancar segala urusan. Lancar segala urusan. Nah ini ya, coba kita perhatikan apa yang dilakukan Rasulullah tadi dalam hal apa? Ta'lif. Kita melihat orangnya, orang modelnya begini. Sudah. Ya. Kita beri hal-hal tertentu supaya melunakkan dia. Ya. Karena di antara kesan yang juga dilihat orang, ini orang-orang ini kalau datang ke sini aparat desa hanya kalau ada keperluan saja, kalau butuh bantuan baru ke sini. Kalau enggak, enggak pernah apa-apa. Terkesan begitu. Makanya kita jangan begitu. Perlu pada momentum tertentu, mungkin lebaran, kita kasih Pak Lurahnya, Pak RT-nya bingkisan. Ada akikah, kurban, kita kasih bingkisan. Ya, siapa tahu itu melunakkan dan itu tidak seberapa dengan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, ini salah satu cara untuk apa? Ta'lif. Melunakkan kalbu orang. Nah, perhatikan hal tersebut. Perlu kita perhatikan supaya apa? Supaya ya, ini mungkin menjadi sebab ya cairnya hubungan antara salafiyin dengan masyarakat pada umumnya yang belum kenal dengan dakwah ini. Begitu juga tegur sapa dan komunikasi sederhana. Ya. Saya kira di masyarakat di sini Sunda ataupun Jawa, orang ketika ditegur atau disapa sedikit saja itu sudah apa? Sudah memandang baik. Sudah punya kesan. Nah, tapi beda halnya kalau kita jalan lewat, ya lewat saja. Ya. Dia lewat ya, diam saja. Salam tidak, ngomong tidak. Akhirnya terlihat sebagai sosok yang angkuh. Karena mereka itu sudah punya sekian banyak tanda tanya di kepala mereka. Orang ini sebetulnya siapa dan apa alirannya? Kan begitu. Ya, sekarang banyak air yang mengalir. Banyak aliran-aliran yang macam-macam sekali. Ya. Nah, yang ini yang aliran apa ini? Kan begitu. Sekian banyak tanda tanya. Nah, buka komunikasi ringan dengan mereka. Ya. Salam. Walaupun sebetulnya itu basa-basi. Ya. Kita tahu misalnya dia mau ke sawah. Sawah, Pak. Enggak apa-apa. Kita sudah tahu juga begini. Tanya lagi. Enggak apa-apa, itu karena untuk melunakkan saja. Untuk melunakkan hubungan saja. Ya. Yang seperti itu enggak ada masalah. Berangkat kerja, Pak. Pulang kerja, Pak. Sudah tahu sebetulnya kita itu baru pulang kerja. Enggak ada masalah. Jangan di temannya seperti itu. Pura-pura enggak tahu, Bang. Tidak begitu, ya. Ini komunikasi ringan yang nanti akan mencairkan hubungan. Mungkin suatu saat dia dekat dengan kita, dekati, oh Pak saya punya majalah ini, kalau Bapak suka baca silakan baca, boleh dipinjam atau saya beri hadiah, ya. Begitu. Nah, komunikasi dengan seperti ini kalau kita tidak lakukan akan menambah, bukan hanya aneh, terkadang serem terlihatnya, ya kan? Sebagian kita, ya, kita penampilannya kan macam-macam ya. Ada yang seperti saya ini jenggotnya sedikit, ada yang jenggotnya banyak, ada yang macam-macam, ya. Sebagian akhirnya nampak kalau diem saja nampak serem akhirnya. Padahal hakikatnya dia orang yang sangat lembut. Hakikatnya dia orang yang sangat lembut. Kalbunya sangat lunak. Tapi orang melihat, ya beda. Karena dia gak pernah bergaul. Nah, tapi kalau dia sedikit demi sedikit mencairkan dengan tegur sapa, sedikit ngobrol, ya, semuanya itu bismillah akan apa? Akan larut. Ya, akan larut. Kalau orang sudah suka, orang sudah suka, berbagai kesalahan yang kita lakukan akan mudah dimaafkan, iya kan? Tapi kalau orang sudah tidak suka, kemudian memandang aneh, yang tidak salah pun bisa dianggap salah. Ya, kata orang Arab, wa'ainur ridha an kulli aibin kalilatun, wa'ainus tuhti tubdil masawi'a. Mata ini kalau sudah mata yang ridha, senang melihatnya. An kulli aibin kalilatun, aib-aib yang ada padanya, mata ini seolah enggak melihatnya, tumpul. Ya. Kalau sudah senang sama dia, ya ada ininya, ada itunya, no problem sudah. Karena aibnya sudah enggak terlihat. Tapi wa ainu suhti, mata yang suhb, yang benci, yang marah. Tubdil masawi'a, akan menampakkan kejelekan-kejelekan. Aib sedikit saja, ini aibnya, itu aibnya, itu aibnya. Cermat sekali matanya, tajam sekali. Ya. Apa peribahasanya kalau di bahasa kita ini? Hah? Itu gajah di pelupuk mata itu mungkin ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika masyarakat ini baik dengan kita, kita dengan baik dengan mereka, maka kita sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan akan mereka abaikan kesalahan-kesalahan itu. Tapi ketika kita ini jauh dari mereka dan kita tidak punya hubungan baik dengan mereka, ya akan disoroti terus kita ini. Akan disoroti terus dan yang tidak salah, apalagi yang salah, akan dijadikan permasalahan. Begitu. Jadi kembali kepada hal yang tadi, ketika ada kekurangan dari pihak mereka, ya perlu kita maafkan, ya perlu kita lihat dia itu senangnya apa, supaya kita bisa apa menjalin hubungan yang baik. Kemudian juga terkadang kesalahan itu dari kita yang memang betul-betul kesalahan. Memang betul-betul kesalahan. Ya ini sebagai koreksi saja ya. Sebagai koreksi saja, dan ini mungkin terjadi pada kita atau tidak terjadi. Ya. Terkadang kita misalnya dalam hal, apalagi sudah menjadi masyarakat seperti ini, dalam urusan misalnya sampah. Sampah itu kan problem, ya. Kita gak peduli ada sungai, ada apa, buang sampah sembarangan di tempat masyarakat umum. Ya, masyarakat umum di perumahan sana misalnya, orang sini saja kan patungan untuk ngurusi sampah. Dia enak saja dari tempat lain buang sampah di situ. Ya. Atau dia, ini masyarakat sana itu buang sampah sembarangan akibatnya ke kita. Nah, ini perlu kita perbaiki. Jangan sampai kemudian timbul masalah dan itu memang karena salahnya kita. Itu memang karena salahnya kita. Demikian juga misalnya di sekeliling kita ini, ya tempat orang-orang masyarakat umum ya, artinya bukan milik mahat. Ya, sekedar mengingatkan juga, misalnya kita punya ternak misalnya, itu kadang jadi problem. Ternyata ke sana jadi masalah di sana. Kita kurang menjaga ternak kita. Akhirnya jadi masalah dengan orang awam. Ya. Dan ini juga ya terjadi. Yang seperti ini, dan ini sebagai bahan koreksi untuk kita semua. Ini perlu kita perhatikan. Baik kita hidup di masyarakat umum di tengah-tengah mereka, atau kita menyendiri di suatu komunitas Ahlussunnah. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, hal lain mungkin yang perlu kita perhatikan, dan sebagai penutup mungkin terhadap materi ini, adalah hal-hal yang perlu kita lakukan ya, yang sebetulnya Nabi juga anjurkan, dan itu sangat baik dalam pandangan Islam dan juga masyarakat. Misalnya dalam urusan apa? Menjenguk orang sakit, tetangga kita, teman kita. Misalnya juga mengurus jenazah. Ya. Misalnya juga kerja bakti, misalnya hal-hal yang itu boleh. Nah, ini kita harus punya partisipasi dalam hal itu. Ya. Karena apa? Karena kita dalam hal yang sifatnya agama, kita enggak bisa mengikuti sesuatu yang bertentangan dengan agama. Ikut acara bid'ah. Ini keyakinan terkait dengan keyakinan. Saya enggak mau. Yang sebenarnya tinggal dijelaskan saja, maaf saya keyakinannya tidak demikian. Untuk yang ini saya enggak ikut, tapi kalau hal-hal yang sifatnya umum, insyaallah saya akan ikut berpartisipasi dan mohon dimaklumi. Ya. Ada kerja bakti, jalan, pembersihan jalan, pemasangan lampu jalan, pembuatan jalan, ikut. Nah, ini hal yang perlu. Demi apa? Demi menjalin hubungan yang baik, supaya mereka melihat dakwah ini dakwah yang baik. Ya, begitu juga apa? Memberikan salam kepada orang. Ya, berulut salam kepada mereka. Itu juga hal tentunya yang baik juga. Dan itu anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menebarkan salam. Ya, demikian pula yang tadi saya sebutkan, yakni ta'lif dengan pemberian-pemberian itu juga perlu, mungkin dari pribadi kita atau mungkin atas nama pondok. Dari pribadi kita atau atas nama pondok. Kita dulu, yakni di orang, yakni masyarakat pada umumnya, kita saling memberi itu biasa. Kita punya kelebihan, kita ke tetangga kita ada kelebihan makanan, kita berikan. Ya, ke tetangga kiri kanan. Nah, apalagi kita sebagai seorang salafi Ahlussunnah, itu punya kelebihan makanan, bukan sisa makanan ya. Nah, yakni kalau perlu enggak lebih pun ya, kita beri tetangga kiri kanan kita. Ya. Sebagai pribadi kita, apalagi mungkin dari pondok. Ini Pak RT bingkisan dari pondok. Ya. Karena mau lebaran misalnya. Itu hal yang perlu. Hal yang seperti ini insyaallah banyak memberikan faedah. Demikian beberapa hal yang perlu kita sebutkan, dan sekali lagi mungkin ada hal yang belum tersampaikan dari hal-hal yang semacam itu, dan juga seperti yang saya katakan ini adalah apa sebagiannya ro'yu dari kita, dan mungkin saya salah ya. Namun ala kulli hal semoga itu benar, dan ini yang kami perbincangkan dengan beberapa asatidzah. Semoga bermanfaat bagi dakwah kita di masa yang akan datang. Selanjutnya, di sini ada beberapa pertanyaan terkait dengan sebagiannya materi kita yang kita bisa jawab, insyaallah kita jawab. Yang tidak bisa kita mohon maaf tidak menjawabnya. Apa hukumnya menjawab azan yang dikumandangkan dua kali pada hari Jumat, sementara yang disyariatkan azan pada hari Jumat hanya satu? Azan dua kali pada hari Jumat ini dikhilafkan di antara ulama rahimahumullah. Artinya dikhilafkan di sini mau tetap dipertahankan atau tidak. Ya, karena dulu Utsman jelas yang memulai dan itu di takrir oleh para sahabat yang ada ketika itu, sehingga kita tidak mengatakan itu bid'ah, tidak, karena para sahabat ketika itu melakukannya, yakni menyetujui yang dilakukan Utsman, sehingga kita katakan bahwa ulama berbeda pendapat apa tetap mau dipertahankan atau tidak. Namun terkait dengan menjawab, wallahu alam, yang pernah saya baca, semoga saya tidak salah paham dari apa yang dibaca, bahwa ketika kita meyakini yang lebih utama adalah hanya satu kali seperti yang dulu dilakukan Rasulullah, maka itu saja yang kita jawab. Ya, namun bisa jadi ulama yang lain atau pendapat yang lain juga mengatakan perlu dijawab ketika itu memang dipandang perlu dilakukan. Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, ada seseorang sholat di Masjid Hawam, kemudian orang ini menemukan di dalamnya ada buku-buku Syiah. Kemudian ia menunggu hingga tidak ada orang yang lalu mengambil buku tersebut ke rumahnya kemudian dibakarnya. Apakah tindakan ini tepat sementara orang ini menginginkan kebaikan agar tidak sesat? Apakah tindakan ini termasuk perbuatan mencuri? Dia pertimbangkan di sini dengan kaidah yang tadi disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apakah ini menimbulkan kemungkaran yang lebih atau tidak? Jelas itu suatu yang mungkar, dan ulama mengatakan boleh menghancurkan buku-buku bid'ah dan tidak ada kewajiban mengganti. Ya, tidak ada kewajiban mengganti. Tinggal di sini diperhatikan dari sisi apa akibatnya. Kalau akibatnya tenang-tenang saja, nggak ada masalah, nggak apa-apa, ambil bakar. Kalau tidak ada akibat-akibat yang membahayakan. Tapi kalau seperti itu kemudian orang-orang langsung menyangka, oh ini tidak lain kecuali fulan di sini yang model seperti ini hanya fulan, ya, maka kemudian mungkin dipasang CCTV nanti. Kalau terbukti, akhirnya akan dihakimi. Nah, sehingga terjadi hal-hal yang membahayakan buat dia. Nah, ini perlu dipertimbangkan, ya. Ini perlu dipertimbangkan. Sehingga kalau nampaknya berbahaya besar, dia tidak lakukan, tapi dia pakai cara lain. Tidak kemudian berhenti. Perlu kita deketi misalnya sebagian tamir yang berpengaruh, sedikit demi sedikit kita kasih pengertian, karena yang namanya Syiah jeleknya jelas. Ya, masa seorang memandang tidak jelek ketika seorang menuduh para istri Nabi sebagai pelacur? Siapa yang terima? Enggak ada yang terima. Mengkafirkan para sahabat, siapa yang terima? Enggak ada yang terima kecuali mereka. Makanya perlu, ini juga salah satu strategi tadi. Kita deketi sebagian tamir, kita beritahu dengan pendekatan-pendekatan tentang siapa dan apa itu Syiah, nanti mereka yang akan berbuat. Ya. Pertanyaan berikutnya, apa maksud dari sudah tidak ada kekhawatiran dalam salat tarawih berjamaah? Ya, mungkin tadi kurang saya jelaskan. Kekhawatiran yang dimaksud yakni kekhawatiran untuk diwajibkan. Karena dengan wafatnya Nabi syariat sempurna. Dan dengan wafatnya Nabi sudah tidak lagi turun wahyu, sehingga hukum tetap pada salat tarawih hukumnya sunnah. Ya. Tapi ketika di zaman Nabi terus dilakukan, Nabi khawatir nanti akan diwajibkan, karena masa-masa itu adalah masa tasyri', penetapan syariat. Sehingga bisa awalnya itu sunnah kemudian berubah menjadi wajib. Nah, ini yang Nabi khawatirkan. Nah, dengan meninggalnya Nabi, jelas hukum sudah tetap. Sehingga oleh karena itu kemudian Umar radhiyallahu anhu menyerukan untuk sholat tarawih berjamaah secara terus-menerus. Ada akhwat yang punya teman non-muslim, temannya itu selalu mengikuti kegiatan orang-orang muslim saat di sekolah. Sikap seperti apa yang harus ditunjukkan dan bagaimana cara berdakwah kepadanya? Kalau itu menunjukkan ketertarikan dia kepada Islam, menunjukkan ketertarikan dia kepada Islam, maka perlu kita dakwahi sedikit demi sedikit, ya. Perlu kita berikan masukan-masukan ilmiah bagi orang yang mampu. Ingat, bagi orang yang mampu, ya. Kalau yang gak mampu nanti malah apa? Terpengaruh olehnya. Bagi yang mampu. Dan ingat, semuanya ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dengan sangat ekstra hati-hati. Karena tidak jarang terjadi seorang yang awalnya itu ingin menasihati tapi malah larut. Makanya di sini seperti yang saya katakan, butuh kemampuan, ya, untuk sedikit demi sedikit memberitahu dia tentang ajaran-ajaran yang benar. Kalau ini memang menunjukkan ketertarikan dia kepada Islam. Dan sikapi dengan sikap yang baik, karena Allah Azza wa Jal mengatakan apa? La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian. Untuk apa? Untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Siapa mereka itu? Alladzina lam yuqatilukum fid din, orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Nah, kalau ini dari jenis orang ini, maka Allah membolehkan kita berbuat baik, adil dan baik. Jadi mudah-mudahan dengan itu dia masuk Islam. Seperti Nabi terhadap seorang Yahudi yang suka membantu Nabi, ketika dia sakit dijenguk oleh Nabi, sampai apa akhirnya dia pun masuk Islam dan wafat di atas Islam. Iya. Selanjutnya, ada alat-alat rajah pengusir setan di kos-kosan seorang teman. Adab seperti apa yang harus dilakukan sedang untuk bertemu dengan pemilik kos adalah perkara yang sulit. Apakah sholat di ruangan yang ada rajah itu menjadi perkara yang makruh? Ya, kalau dia, yakni tentu maksudnya sholat. Kalau dia akhwat, ya mungkin ya di situ sholat. Ya dia singkirkan. Singkirkan di sini punya dua makna, ya. Kalau maknanya artinya memberangus, ya, menghancurkan. Ya ini pertimbangan tadi. Pertimbangkan apa akibat daripada itu. Kalau kira-kira tidak ada masalah, hancurkan, bakar. Tapi kalau kira-kira ada masalah, ya akhirnya dia diusir dari kos-kosannya, ya, padahal masih setengah tahun, ya, sudah bayar lengkap, mau diminta enggak boleh. Ya, ini pertimbangan mudharat yang seperti ini. Maka dia singkirkan yang sifatnya sementara. Dan sholat di tempat itu tetap sah. Walaupun misalnya belum disingkirkan, tetap sah. Mengenai hajar, kalau zaman dahulu para sahabat dihajar oleh Rasulullah, ketika itu kaum muslimin berada pada satu pemahaman, sehingga hajar pun bermanfaat bagi mereka. Adapun zaman sekarang, orang yang dihajar malah mereka banyak mengikut dan enjoy, sama enjoy saja tanpa merasa salah. Metode apa yang tepat? Nah, seperti yang saya katakan tadi, ya, hajar punya tujuan-tujuan. Sekarang kita menghajar dia, apa tujuannya? Ada kalanya karena menghukum, ada kalanya supaya dia taubat, ada kalanya kita menjaga diri kita dari kejahatan dia. Iya kan? Nah, mau dia enjoy, kata dia di dalam soal, dengan teman-temannya, tidak ada masalah. Ya, saya tetap menjaga diri dari dia, karena tujuannya apa? Saya nggak mau terpengaruh oleh dia. Ya. Tapi kalau tujuannya tadi misalnya untuk mengobati dia, misalnya seorang ayah kepada anak, diusir anak itu, pergi kamu. Kenapa? Karena kamu begini dan begini. Zaman sekarang diusir sebagian anak, kebetulan saya bebas, ya, tidak lagi diawasi oleh orang tua saya. Nah, ini sebagian masyayikh mengatakan jangan diusir. Jangan diusir. Ya, perbaiki dengan cara yang lain. Jadi di sini ya, hajar itu tetap berlaku ya pada ini sesuai dengan tujuannya, kemudian juga seperti yang saya katakan bisa jadi apa? Sifatnya kulli, bisa jadi sifatnya juz'i, mana yang maslahat? Begitu. Jadi apa yang disebutkan bahwa zaman ini zaman seperti ini, zaman dulu seperti itu, tidak kemudian menghilangkan syariat hajar, tidak. Tinggal tempatkan pada tempatnya yang tepat. Ada sebuah lembaga pendidikan Ahlussunnah. Mengajukan legalisasi pada pemerintah sehingga lulusan dari lembaga tersebut memperoleh ijazah. Ada beberapa persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya, seiring yang berjalannya waktu, akhirnya persediaan dana menipis. Oh, ini kurang. Ala kulli hal, yakni masalah seperti ini perlu diperbincangkan. Yakni sebetulnya dalam pendidikan kita harus betul-betul melihat kepada inti daripada suatu pendidikan. Ya. Artinya apa? Yakni kata orang Arab, at-tarbiyah bima'na al-kalimah. Yakni pendidikan yang betul-betul pendidikan. Bukan kita sebagai ahlus sunnah yakni memperhatikan lembaga pendidikan. Sementara makna pendidikan dan ruh daripada pendidikan itu tidak terwujud. Nah, jangan sampai ini. Insyaallah bisa dipahami ya. Nah, terkadang seorang perhatikan lembaga pendidikan atau fisik pendidikan. Sementara ruh dan tarbiyah di makna kalimah tadi tidak terwujud, maka menjadi sia-sia. Jadi sia-sia. Kita yang lebih perhatikan justru adalah tarbiyah di makna kalimah, betul-betul tarbiyah. Dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu hingga kini, ya, mereka sangat memperhatikan makna daripada tarbiyah itu sendiri, sehingga walaupun tarbiyah mereka itu ibaratnya tidak punya legalisasi dari pemerintah, belajarnya di bawah pohon, duduknya di atas pasir. Dulu zaman Syekh Muqbil seperti itu. Tapi keluar dari sana para ulama besar. Karena ini betul-betul tarbiyah di makna kalimah. Betul-betul itu tarbiyah yang diperhatikan. Bukan sekedar baju luarnya, bukan lembaga pendidikannya, tapi inti dan ruh daripada pendidikannya. Nah, adapun masalah ijazah itu kan keperluan, ya kan? Atau ketidakperluan. Kalau itu suatu keperluan dan memang dia perlukan, ada cara-cara yang dengannya bisa seseorang memperolehnya tanpa melakukan hal-hal yang akhirnya akan menjerumuskan suatu lembaga pendidikan kepada hal-hal yang ia tidak bisa lepas darinya dari pelanggaran-pelanggaran syar'i. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ada kalanya seseorang kemudian lebih menitik beratkan pada lembaganya Akhirnya dia terseret dalam banyak hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Nah, ini tidak baik tentunya. Nah, ini yang pandangan saya ya, saya jadi. Tapi kalau saya pribadi, seperti yang saya katakan, ya, masalah belajar intinya adalah pada pendidikannya. Masalah ijazah itu tergantung kepada keperluan dan kebutuhan. Diperoleh, banyak cara memperolehnya, cari cara yang paling sedikit atau bahkan kalau bisa tidak ada mukhalafah, walaupun itu mungkin enggak bisa. Tapi paling sedikit. Memperkecil. Begitu. Itu intinya dalam pandangan saya, wallahu a'lam. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Apakah yang dimaksud dengan apa namanya, sururi, bolehkah hadir dalam daurah yang pengisinya ulama al-sunnah tetapi menyelenggarakan dari orang-orang sururi? Ya, ini semua pertanyaan boleh dibaca mana ini. Ala kulli hal, ya kalau sururi itu artinya nisbah kepada Muhammad bin Surur atau pengikutnya. Ya, yakni tentang penamaan mungkin bisa jadi beda pendapat ya, dinamakan sururi atau bukan. Tapi yakni yang perlu kita perhatikan di sini adalah banyak di antara orang-orang yang berbaju salafi, tapi sesungguhnya mereka adalah hizbi. Mereka adalah hizbi. Tidak sedikit dari mereka itu turasi, yakni berloyal kepada Ihya al-Turas atau mengikuti Halabi, Halabiyin atau Ma'ribiyin, ya, mengikuti pemahaman-pemahaman mereka, kemudian juga membela mereka, memfasilitasi mereka. Nah, banyak dari hizbiyin turatiin, orang-orang turati. Itu yang saya melihat banyak. Dan mereka mengatasnamakan sebagai al-sunnah dan salafi. Tapi pada kenyataannya seperti itu. Nah, bagaimana menghadiri pengajian yang diadakan mereka tapi dari Syekh Al-Sunnah? Saya pernah dengar dari Ustaz Muhammad Sawet Hafidhullah, dia bercerita apa yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali ketika beliau berkunjung di rumahnya. Beliau mengatakan tidak boleh menghadiri. Kenapa? Karena akan memperbanyak dan menguatkan mereka. Dan memang sebetulnya kalau tujuan kita ini hanya mengetahui isi daripada kajian, alhamdulillah banyak apa? Sarana, ya kan? Banyak sarana. Tapi menghadiri itu, Syekh mengatakan jangan. Ya, itu yang beliau sampaikan ketika itu. Dan saya dengar dari Al-Ustaz Muhammad Hafidhullah. Apakah berbuka dengan sari kurma, kurma yang cair, sama dengan kurma biasa? Ya, ada kesamaan ya, tapi juga ada perbedaan. Wallahu a'lam, di sini kalau mau ganjil itu menghitungnya bagaimana, wallahu a'lam. Satu botol, dua botol, atau satu sendok, dua sendok, wallahu a'lam. Seseorang yang telah menunjukkan temannya kepada hidayah dan teman tersebut mengikutinya, mengenal Islam dan mengenal sunnah, kemudian temannya tersebut di kemudian hari futur dan balik lagi kepada asalnya dulu sebelum mengenal hidayah, apakah seseorang yang telah menunjukkan ke jalan hidayah tersebut gugur mendapatkan keutamaan berupa unta merah? Insyaallah tidak ya. Karena bagaimanapun kembalinya dia kan merupakan asar bekas daripada dianya dulu, ya kan? Insyaallah tidak. Bagaimana cara berdakwah kepada orang tua yang tinggal di suatu kampung yang tidak ada ustadz salafi, sedangkan saya jauh dari mereka? Bolehkah jika saya meminta untuk menonton siaran khusus dakwah di TV? Tidak usah lah. Ya, beri fasilitas yang lain. Banyak fasilitas, alhamdulillah. buku bisa, buletin bisa, majalah bisa, CD pun bisa. Apakah dialog yang dilakukan oleh Ahmad Didat dan Zakir Naik itu perbuatan yang benar karena kenyataannya banyak orang Kristen yang masuk Islam? Sebab itu jika kita jika itu batil, mohon menjelaskan. Saya kurang mengikuti tentang debatnya mereka itu. Ya. Dan yang sedikit saya tahu tentang Ahmad Didat terutama, dia terkadang menakwilkan sifat-sifat Allah karena ya mungkin dia tidak terdidik di atas manhaj Ahlussunnah, sehingga ketika terpepet bicara tentang sifat-sifat Allah, akhirnya dia takwil. Ya. Jadi yang seperti ini, yakni khalatu amalan saliha wa akhara sayyi'ah. Khalatu amalan saliha wa akhara sayyi'ah. Di satu sisi ketika membantah orang-orang Nasara, ya, ada benarnya di sebagian bantahan-bantahannya, tapi di sebagian yang lain seperti ini. Nah, jadi tentunya ya, yang kita harapkan bahwa seorang berdialog dengan mereka dengan dialog ala ahli sunnah, manhaj ahli sunnah seperti Ibn Taymiyah dengan kitabnya Al-Jawabus Sahih liman baddala din al-Masih, atau seperti Ibn Al-Qayyim dengan bukunya Hidayatul Hayara. Nah, mestinya seperti itu. Nah, ala kulli hal bisa dicari bagaimana pendapat para ulama, saya sendiri belum tahu. Ya, tapi itu sedikit yang saya tahu. Bagaimana menasihati ikhwan yang dia sudah mengaji tapi dia pilih-pilih dalam beramal? Misal amalan ini kurang besar pahalanya dan dia beranggapan hanya jihad saja yang pahalanya besar itu. Terus sekarang enggak mau beramal karena enggak ada jihad. Wah, ya berat kalau begitu ya. Nabi mengatakan, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Ihris 'ala ma yanfa'uk. Ta'in billah wa la ta'jizan. Semangatlah pada sesuatu yang manfaat bagi kamu. Walaupun hal yang sepele dalam pandangan orang, tapi bisa jadi itu sesuatu yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Bukankah kita pernah mendengar hadis seseorang masuk surga karena apa? Menyingkirkan sebuah gangguan di jalan. Bahkan seorang pelacur diampuni dosanya karena menolong seekor anjing kehausan. Ya. Karena menolong seekor anjing yang kehausan. Jadi jangan dianggap amalan-amalan yang nampaknya ringan akhirnya ditinggalkan dengan alasan nunggu jihad. Kapan ini jihad yang datang? Ya, jangan begitu. Sekarang jahid nafsak, berjihad melawan hawa nafsu sekarang, dan juga jihad-jihad yang lain yang sudah ada. Saya melihat sebagian ikhwan yang sering debat sana debat sini dalam media jejaring sosial Facebook, apakah cara dakwah yang seperti ini baik? Ya, seperti yang tadi saya katakan, debat ini ada yang baik ada yang buruk, dan subhanallah kebanyakan yang ada di Facebook tidak baik. Ya, yang pernah saya baca, ya, mungkin ada yang baik, masya Allah, mungkin. Tapi subhanallah, banyak di situ unsur-unsur apa? Al-intisar lin-nafs, menang-menangan, dan syubhat-syubhat, ya, membuat geram, membuat panas, membuat suasana semakin mencekam. Barangkali di sana sini sebetulnya adem, apalagi di pucuk gunung seperti ini. Tapi dia bisa keringetan. Karena apa? Membaca berbagai macam status dan komentar yang di situ. Subhanallah. Kalau kita baca buku-buku akidah, la nakhudhu fillah wa la numari fi dinillah. Nah, kita tahu yang menyebut seperti itu. La numari fi dinillah, kita enggak akan debat dalam agama Allah ini. Ya. Yeah. Imam Ahmad rahimahullah juga menyebutkan dalam usul sunnah hal itu. Sekian banyak ulama menyebutkan tidak debat, tidak debat, tidak debat. Dan itu dimasukkan dalam pokok-pokok akidah. Nah, kenapa? Ya, ini debat yang batil, cara-cara yang tidak baik. Yang terkadang dari debat-debat itu justru menimbulkan syubhat-syubhat. Dan ini yang dikatakan ulama. Seperti Ibnu Abil Izz rahimahullah ta'ala. Dia menyebutkan begitu. Lontarkan kata-kata yang itu ternyata syubhatnya ahlul batil terhadap ahlul haq. Sekian banyak syubhat-syubhat ahlul batil justru tidak dikomentari. Syubhatnya takfiriyin, turatiyin, hizbiyin tidak dikomentari, dibiarkan. Ya. Tapi ahlu sunnah wal jamaah yang sedikit pun tidak pernah berkomentar, malah dikata-katain ini dan itu. Apa ini? Ini debat yang billatihi ahsan. Ya. Ini akan memunculkan berbagai macam hal yang jelek, baik di internal salafiyin dan juga dilihat oleh umumnya. Ya. Dilihat oleh umumnya. Terkadang kita mendengar sebagian syekh mengatakan orang-orang ahlul batil saja bisa menyembunyikan perselisihan di intern mereka. Tapi subhanallah, yang dikatakan salafiyin malah ya ibarat pakai apa corong mengumumkan perselisihan mereka. Ya Allah. Ya. Beginikah yang diajarkan oleh para ulama kita? Jejaring sosial yang namanya Facebook ini berbahaya. Mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Ya, mungkin di beberapa majelis saya pernah ditanya tentang Facebook. Saya jawab, saya pernah baca seorang kafir Barack Obama saja melarang anaknya untuk masuk dalam Facebook. Kenapa? Ya, tentunya karena dia tahu betapa jeleknya. Ala kulli hal, saya tidak mengatakan haram begitu, tidak, kecuali kalau ada ulama yang mengatakan begitu dan adillahnya kuat, saya baru mengikuti begitu. Tapi seperti itu yang saya katakan, bahwa mudaratnya banyak. Ya, berhati-hati. Apalagi dalam kancah perdebatan ini, hati-hati. Itu tidak baik. Ya, waktu yang kita gunakan untuk hal yang baik lebih manfaat daripada sibuk sedikit-sedikit menengok status dan berkomentar. Ya, di jalan buka statusnya, bangun tidur buka statusnya, mau tidur buka lagi. Ya, subhanallah, yang biasa seperti itu kalau ketinggalan HP smartphone-nya, kayaknya hampa sekali ini. Ya, hampa sekali. Padahal 10 tahun yang dulu ya, no problem, kita gak ada masalah dengan tidak membawa HP ya. Akhirnya selalu kita tergantung dengan itu, tergantung dengan, padahal kalau kita gunakan untuk hal yang baik, waktu yang kita miliki ya, menghafalkan hadis, menghafalkan ayat, menghafalkan ilmu, membaca bacaan-bacaan yang jelas baiknya dari para ulama, ilmu yang banyak akan kita dapatkan. Ulama-ulama kita itu seperti yang dulu-dulu kan nggak pernah tahu dunia seperti ini, ya kan? Tapi ilmu mereka, lihat bagaimana manfaat ilmu mereka. Syekh bin Ba'ath, Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Muqbil Syarabi', Syekh Muhammad bin Hadi dan yang lain-lain, manfaat. Jadi apa kata Nabi? Ihris 'ala ma yanfa'uk. Kembali lagi hadis ini, semangatlah untuk hal yang manfaat. Ya, gunakan waktu yang baik. Ini untuk hal yang baik. Apakah boleh dalam pertemanan di Facebook? Masih ada juga ini pertanyaan seputar ini. Kita berteman dengan orang-orang hizbi dengan alasan untuk berdakwah kepada mereka. Saya pun melihat ada beberapa ikhwan yang seperti itu. Jangan. Ya, pertemanan dengan mereka walaupun di Facebook ini ya tidak baik yang namanya pertemanan, ya. Ya itu tadi, kita khawatirkan hal-hal yang tidak baik. Yang disayangkan juga terkadang akhwat juga ikut-ikutan masang gambarnya lagi pakai cadar. Ya. Yani halal yang subhanallah min husni islamil mar'i, kata Nabi, tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Ya, jadi sekali lagi saya tidak mengatakan haram, saya belum tahu hukumnya secara pasti. Tapi paling tidaknya kita melihat hal-hal yang negatif tadi. Hati-hati supaya kita hidup kita ini lebih manfaat, amal kita ini lebih berbobot di sisi Allah Azza wa Jal. Ya. Kalau kita ingin berdakwah, ya yakni lakukan hal-hal yang jelas akan membawa manfaat dalam dakwah itu. Jangan kita mendekatkan diri kita kepada syubhat-syubhat. Jangan mendekatkan diri kita kepada syubhat-syubhat. Bagaimana nasihat yang baik apabila ada saudara perempuan kita yang sudah mengetahui akan wajibnya jilbab, tetapi terkadang dia tidak mau memakainya dengan alasan gerah, panas. Bagaimana sebaiknya? Ya, alasan seperti itu tentu alasan yang tidak diterima, ya. Namun, ya kita tetap berusaha. Kita tetap berusaha bahwa kita pahamkan, ya, seperti yang dia sebutkan. Kalau alasannya itu, ini kan bisa tergolong dengan golongan yang kedua tadi, yang punya sedikit apa i'tirad, sedikit menyangkal. Ya, kita sebutkan efek-efek negatifnya. Iya, kamu katakan gerah, memang betul. Tapi ya bersabar. Namanya orang sholat itu kan juga ada lelahnya, iya kan? Terus masa enggak sholat? Ya, orang puasa ya ada rasa laparnya. Masa enggak puasa? Orang pakai jilbab punya ada gerahnya. Tapi kemudian jangan enggak berjilbab. Ya, gerahnya kamu kan dapat pahala. Salatnya kamu walaupun letih dapat pahala. Nabi mengatakan apa? Ajruki ala qadri nasabiki. Kata Nabi kepada Aisyah, pahala kamu itu seukuran dengan keletihanmu. Jadi dalam bab berpakaian ini, wallahu alam. Ya, mungkin wanita lebih besar pahalanya dari laki-laki. Karena apa? Ya, karena di antaranya itu tadi, gerah tadi. Berat, ya kan? Yang seperti itu, panas, gerah. Tapi kita laki-laki, alhamdulillah, di satu sisi tidak seperti itu, tidak merasakannya. Tapi kaum wanita merasakannya. Jadi gerahnya kamu itu bisa memperbesar pahalamu, lebih besar dari laki-laki, insyaallah dalam hal ini. Dan kalau kamu tidak memakai, subhanallah, di akhirat akan lebih gerah. Iya kan? Dulu orang-orang munafikin, ketika diajak perang, apa kata mereka? Panas. La tanfiru bil har. Jangan kalian pergi, panas-panas begini kok pergi perang. Ya, perjalanan di tengah padang pasir, pergi perang. La tanfiru bil har. Jangan kalian pergi untuk berperang dalam suasana dan cuaca panas ini. Allah mengatakan, Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan, neraka jahanam lebih panas. Nah, mirip dengan ini, kita perlu sadarkan, ya, ukhtana fillah ini, ya, ya betul kamu gerah, tapi kalau tidak berjilbab, di akhirat lebih gerah. Jadi sabarlah dengan gerahnya di dunia demi mendapatkan keademan di akhirat. Ya, begitu. Perlu yang seperti ini perlu apa? Perlu mau'izah. Tidak hikmah sekedar diberitahu, tidak, tapi perlu mau'izah, perlu tergib wa terhib, motivasi dan hal-hal yang menakutkan. Bila mana seseorang yang beramal dengan amalan bid'ah, musik-musik dan nyanyian-nyanyian, mereka dindangkan dengan kata mereka, mereka dindangkan yang kata mereka adalah musik islami, majlis-majlis ta'lim dan zikir yang mereka adakan, semua itu beranggapan dapat meningkatkan iman dan takwa. Ya, musik yang islami tidak ada, ya. sebagaimana judi yang Islami tidak ada. Khamar yang Islami ya berlabel halal secara syar'i tidak ada. Tidak ada. Jadi jangan islamisasi sesuatu yang haram. Mengislamisasikan sesuatu yang haram tidak. Jadi tidak ada musik yang Islam. Jadi kalau begitu ya bagaimanapun model musiknya mau ala Padang Pasir atau ala Pasundan atau ala Jawa Kejawen atau ala apalagi tetap tidak boleh. Tidak boleh. Musik haram. Ya, haram. Jadi kita harus menyadari agar kita hidup tanpa musik. Alhamdulillah justru keterangan di situ. Ya, jangan ketergantungan kepada musik ya akhirnya menjauhkan daripada zikrullah, daripada Al-Qur'an. Seperti yang saya katakan tadi bahwa jelas musik sangat identik dengan hal-hal yang mungkar. Sangat identik dengan hal-hal yang mungkar walaupun itu musik Islami. Sekarang yang lebih parah lagi yakni ibadah diiringi dengan musik dan berjoget. Iya kan? Antum pernah lihat ya? Mungkin. Yakni saya pernah lihat di sebuah rekaman bagaimana orang-orang berjoget dan yakni sangat aneh. Barakallahu Allah. Dengan itu satu berpakaian putih bersongkok putih berpakaian muter-muter. Ya. Dan ditabuhi. Allah dan membaca bacaan-bacaan yang dianggap itu bacaan Islami. Ibadahnya siapa yang seperti itu? Nabi mengajarkan begitu? Abadan, sama sekali tidak. Itu musik yang Islami? Islam dari mana itu? Ya. Bukan dari Nabi SAW dan para sahabat. Yang lain kemudian memukul-mukul kepalanya sambil berjoget. Ternyata kalau dirunut itu orang-orang dulu sufi juga seperti itu. Ibadah mereka dengan rokok, dengan berjoget. Dengan dindangan-dindangan lagu dan musik. Ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Pokoknya jangan dan apalagi musik-musik yang umumnya juga ya seperti yang tadi saya sebutkan berbagai macam mudarat ada musik itu dunia maupun di akhirat. Jadi sadarlah dan menerimalah tentang hukum ini. Barangkali pertama kali orang dengar berontak. Setiap hari saya dengarnya musik. Ya. Kalau enggak dengar musik rasanya apa? Sepa, hampa. Gimana rasanya ada yang kurang? Apa ini? Oh iya ternyata itu belum dinyalakan musiknya. Hilangkan. Dengan penuh keikhlasan Allah Azza wa Jalla akan menggantikan cahaya di dalam kalbu kita. Inilah. Apakah dengan hal yang demikian bisa mereka terkait dengan musik juga? Apakah amalan-amalan yang dikerjakan selain oleh ahlu sunnah amalan yang diterima oleh Allah? Yani ada pembahasan tentang amalan ahli bid'ah, apakah diterima atau tidak? Yani di sini ada perincian. Kalau amalan itu terpenuhi syarat-syaratnya dan bid'ahnya bukan bid'ah yang mukatsirah dan mungkin tidak berkaitan langsung dengan amalan itu, insyaallah diterima. Tapi ada kalanya suatu amalan ahli bid'ah tidak diterima karena bid'ahnya bid'ah yang mengkafirkan dia. Ada kalanya berkurang pahalanya karena apa? Tercampur antara amalan yang sah dengan amalan bid'ah-bid'ahnya. Begitu. Ini panjang sekali. Apakah saya boleh tahu tentang biografi Ustaz? Waduh. Dan sedikit perjalanan Ustaz dalam dari sebelum mengenal dakwah sampai sekarang. Uhibbukum fillah, ahabbakallah. Alladhi ahbabtani fih dan jazakallah khair atas husnudhannya antum. Ya. Jazakallah khair atas husnudhannya antum. Dan semoga Allah mengampuni apa yang tidak antum ketahui. Dan menjadikan saya lebih baik daripada yang antum ketahui. Tapi untuk biografi ini saya orang yang gak pantas untuk disebut biografinya. Ya, sangat tidak pantas. Ya, siapa saya? Kalau pengen tahu biografi untuk mengetahui hal-hal yang baik, ya biografi para ulama rahimahumullah anfa, lebih manfaat. Ya, dan itu banyak. Sebagai suatu pelajaran saja, Syekh Ubaid hafizahullah taala yang kita kenal sebagai ulama, dan bukan kita yang mengatakan ulama, tapi ulama-ulama yang mengakui beliau sebagai ulama. Ya, pujian para ulama Syekh Rabi dan yang lain. Syekh Muhammad Ghalib hafizahullah taala bercerita, saya ini sedang mengumpulkan hal-hal yang terkait dengan biografi Syekh. Tapi subhanallah, Syekh itu enggak pernah mau cerita. Sulit sekali bagi saya mengetahui biografi Syekh Ubaid secara lengkap. Jadi saya kadang-kadang saja ya memancing dalam obrolan. Nah, ketika muncul suatu cerita di zaman dulu baru saya catat. Suatu saat kata Syekh, saya berdua dengan Syekh Ubaid di suatu perjalanan dengan mobil. Maka beliau memancing Syekh Ubaid untuk bercerita masa lalu dalam belajarnya. Subhanallah, Syekh Ubaid mungkin tanpa terasa bercerita dia banyak. Wah, bagi Syekh Muhammad Ghalib kesempatan ini sudah. Itu direkam ya, untuk ini menjadi bahan penting dalam biografi Syekh Ubaid. Subhanallah, rekaman itu entah salah pencet hilang. Ya. Hilang. Aduh, kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Nah, itu Syekh Muhammad Ghalib bercerita seperti itu. Jadi ya kalau saya jadi sangat tidak apa namanya pantas untuk menyebutkan biografi saya. Ala kulli hal, antum baca biografi para ulama, dan ini memang penting ya, mengetahui biografi para ulama rahimahumullah itu menumbuhkan dalam diri kita berbagai macam hal yang positif. Ya, antaranya semangat kita untuk talabul ilm, semangat kita untuk beramal, dan rasa tawaduk kita karena kita ternyata belum membuat apa-apa dalam belajar, dalam beramal, dalam berdakwah. Mereka ibarat gunung-gunung yang menjulang tinggi, sementara kita ini mungkin akar rumput yang di bawahnya, ya, terlalu tinggi untuk kita menengok ke sana. Dan apa kita? Jadi ahibati billah rahimakumullah, itu faedah kita membaca sirah para ulama. Mereka yang pantas untuk dicontoh dalam apa namanya tindak tanduk mereka dan sejarah mereka dalam berdakwah dan berilmu dan mengamalkan. Apakah hajar itu boleh dilakukan dengan alasan urusan dunia atau hanya untuk urusan agama? Kalau urusan dunia, Nabi membolehkan maksimal 3 hari. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salati layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyan fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Keduanya berjumpa, yang satu menoleh, yang satu juga menoleh, berpaling. Ya, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang paling bagus yang mengawali salam. Jadi cukup maksimal 3 hari. Tapi kalau urusan agama boleh lebih. Bahkan seperti yang tadi kita sebutkan, Nabi sampai 50 hari menghajar Ka'ab bin Malik. Dan berikutnya, di suatu dusun ada sebuah waduk. Waduk diisi bibit ikan. Saat ikan sudah besar, warga menjual ke masyarakat umum dengan cara boleh memancing dengan tarif sekian ribu sepuasnya satu hari. Ada sebagian orang yang masing-masing membeli ikan, dan ikan tersebut dimasukkan dalam kolam dan dipancing lagi. Ikan yang didapat akan menjadi miliknya. Ya, tidak boleh menjual dengan cara seperti ini ya. Ini menjual sesuatu yang gharar istilahnya, belum jelas. Sesuatu yang laisa alaihi qudrah, tidak punya kemampuan, ghair maqdur, dijual. Ini kalau ulama dulu juga sering menjadikan contoh apa, bahwa syarat, salah satu syarat jual beli adalah kemampuan untuk diperoleh, sehingga tidak boleh menjual budak yang lari. Saya jual kepada kamu budak, mana budaknya? Ya masih lari, nanti tunggu pulang. Ya nggak boleh, nggak tahu lari kemana, pulang apa tidak, ya kan? Termasuk ini ikan di laut, ikan di sungai yang besar, ya bagaimana mencarinya? Biaya untuk solarnya sudah mungkin habis, tidak diperbolehkan. Tapi kalau kolam yang mungkin jelas, ya ikannya jelas, ukuran ikannya pun jelas, bisa diperkirakan, saya jual, kamu lihat ikannya ini kan sebegini, bisa kamu taksirkan, bisa dengan perkiraan, ya kamu beli sekian, mau ya, diambil gampang, nah itu baru boleh. Tapi kalau di waduk seperti ini, waduh ya, waduk sempor, waduk apa yang sebesar danau seperti itu, gak boleh. Ini pertanyaan yang perlu antum sabar juga mendengar saya membaca karena penuh. Bicara tentang kemurtadan, bicara tentang kemaslahatan, ya. Di kalangan para salafi di Indonesia, ada kalanya membahas perkara yang disepakati atau di luar perkara yang akidah, syirikan bid'ah, yaitu membahas perkara-perkara yang masih belum disepakati dikarenakan perbedaan fatwa ulama al-sunnah kontemporer, baik dalam media cetak maupun dalam media komunikasi seperti radio. Padahal kaum muslimin yang didakwahi kondisinya belum tentu bisa menerima pembahasan baik dalam tulisan maupun siaran radio, dikarenakan kebodohan dan dan titik-titik di hati mereka. Apakah dibenarkan bila kita menahan diri membahas perkara tersebut yang belum bisa disepakati, tetapi kita membahas yang telah disepakati? Ya, di sini wallahu a'lam tidak kita katakan benar secara mutlak, ya. Boleh kita menahan atau namanya menunda. Tapi tidak ini berarti mutlak, ya. Tidak mutlak seperti itu. Terkadang diperlukan, terkadang perlu ditunda, ini kondisinya. Yani fleksibel sesuai dengan apa? Sesuai dengan maslahat. Sehingga ketika kita bicara hal yang perkara penting, walaupun itu masih dikhilafkan, tapi dengan tata cara yang baik, yang mudah dipahami dan memang orang membutuhkannya, nah ini tidak ada masalah. Tapi hal tertentu mungkin perlu ditunda pembahasannya, karena memang hal itu menuntut untuk ditunda, ya tidak mengapa. Pada kondisi tertentu, pada masyarakat tertentu, yakni di sini diperlukan kepandaian seorang dai di dalam menuturkan masalah tersebut dan menampilkannya dan menyuguhkannya, sehingga tidak kita katakan tidak boleh secara mutlak atau boleh secara mutlak, ya. Jangankan masalah ini, dulu Nabi SAW mengatakan kepada siapa, Mu'adz bin Jabal, tentang keutamaan la ilaha illallah, apa kata Nabi? La tubashshirhum, jangan beritahu mereka, ya. Fayattakilu, nanti mereka akan menyandarkan amal pada keutamaan ini, ya. Sehingga Mu'adz bin Jabal menunda pemberitaan hal tersebut. Tapi kok sampai kepada kita hadis itu? Bagaimana? Akhirnya Mu'adz memandang kalau disembunyikan terus ya tidak boleh, harus saya sebutkan. Akhirnya disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sehingga sampailah hadis itu kepada kita. Nah, dari sini ulama mengatakan terkadang ilmu tertentu boleh ditunda penyampaiannya. Ya. Ala kulli hal, di sini seperti yang saya katakan, tidak kita katakan tidak boleh secara mutlak atau boleh secara mutlak, di sini membutuhkan dan memerlukan, ya, kematangan di dalam menimbang. Begitu. Kemiripan kita dalam perkara menghidupkan sunnah seringkali kaum muslimin Indonesia menyangka kita tanpa tabayyun disamakan dengan kaum JT atau MMI, sehingga karena ketidaktahuan masyarakat mereka menutup diri dari kita, sehingga perkara-perkara tauhid penting tidak sampai kepada mereka. Apakah ketika itu kita tidak sedang apakah ketika kita tidak sedang bersama tinggal dengan komunitas Ikhwan Salafi, kita ini tarik simpati agar bisa diterima dengan misalnya menggunakan peci nasional, baju koko, sarung, ya seperti yang dilakukan oleh para dai sururi begitu katanya. Ala kulli hal, kemiripan dengan mereka memang ada sedikit kemiripan dengan orang-orang di luar Ahlussunnah dari penampilan, tapi insyaallah mereka lama-lama akan mengetahui. Tapi itu perlu upaya. Makanya tadi pendekatan taklif dan lain-lain dan penjelasan perlu kita sampaikan. Kita tidak sama dengan mereka, ya. Kita begini dan begitu, akidah kita begini, keyakinan kita begini, perlu kita sampaikan. Ya. Masalah memakai peci hitam, songkok hitam, wallahu alam, pandangan saya enggak mengapa. Ya. Tidak mengapa kalau memang diperlukan hal itu. Itu adalah peci masyarakat kita Indonesia yang itu notabene orang-orang muslimin pada umumnya memakai hal itu, bukan menjadi ciri khas tertentu, sehingga boleh saja kita memakai itu. Wallahu a'lam. Tapi juga wallahu a'lam, kemudian di sini terkait dengan orang-orang Khurafi kebetulan disinggung di sini, yakni ada hal-hal yang mereka subhanallah, saya memandang itu tasahul yang banyak dari mereka. Mereka misalnya kita pakai pakaian Pakistan, ya kan? Ya. Oh, dianggap ini pakaian syuhrah. Pakai gamis dianggap pakaian syuhrah. Dan ini betul-betul ditanamkan di sana. Ini keliru terhadap pemahaman pakaian syuhrah. Bahkan yang lebih parah lagi, oh kalau begitu pakaian Pakistan dan sinisnya itu tasyabuh. Ya, pernah dengar antum? Tasyabuh dengan siapa? Tasyabuh dengan Amitabh Bachchan. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Dan alhamdulillah orang-orang Pakistan mayoritas muslimin, ya. Dan kita memakai hal itu misalnya karena kita melihat astar lebih menutup aurat. Cuma tadi tinggal ya penampilan yang indah tadi perlu kita jaga, ya. Jangan sudah dibilang seperti itu kemudian kita sendiri membuat semakin berat tadi. Ini di satu sisi. Ya, mereka menanamkan bahwa ini adalah apa? Pakaian syuhrah. Perlu diketahui ini bukan pakaian syuhrah. Ulama menjelaskan seperti Asy-Syaukani rahimahullah dan yang lain, dan juga dituangkan oleh Asy-Syalbani rahimahullah dalam bukunya Jilbabul Mar'ah Al-Muslimah. Syuhrah, pakaian ketenaran yang dilarang oleh Islam dan yang diancam oleh Nabi SAW, man labisa thauba syuhratin albasahu Allah yaumal qiyamati thauba majalla. Siapa yang pakai pakaian syuhrah di dunia, maka di akhirat Allah akan berikan pakaian kehinaan. Ancaman ini bagi mereka yang memakai pakaian syuhrah, yakni meniatkan, ingat unsur niat itu yang paling dominan. Meniatkan untuk apa? Untuk tenar, cari perhatian orang, ya caper kata orang, cari perhatian orang biar tenar. Dan ini bisa dilakukan dengan pakaian yang memang mentereng. Orang kaya pakaiannya luar biasa, penampilannya, mewahnya, membuat orang-orang membelalakkan matanya. Tujuannya apa? Ya memang untuk menampilkan inilah saya, ya saya banyak duit. Begitu bahasa seolah-olah ingin mengungkapkan begitu. Tapi jika terkadang pakaian syuhrah dilakukan dengan apa? Dengan pakaian yang justru compang-camping. Ya, dengan pakaian compang-camping. Tambal di sini, tambal di sana. Ya, pakaian yang lusuh. Ini justru bisa juga disebut pakaian syurok ketika dia memakainya dengan niat biar dilihat orang, begini yang namanya zuhud. Saya tidak terpesona dengan gemerlapnya dunia. Ini zuhud, bersahaja. Ya. Ini syuhrah. Ini yang Allah Azza wa Jalla akan hinakan. Pakaian-pakaian yang lain juga begitu. Ya, mau model Saudi, model Indonesia, model Malaysia, model mana lagi. Kalau dia pakai dengan niat seperti itu, ini pakaian syuhrah. Tapi kalau tidak ada niat seperti itu dan dia meniatkan niat yang baik, saya pakaian ala Saudi, ya, ini pakaian yang lebih baik. Nabi menganjurkan untuk berpakaian pakaian yang putih, disunahkan oleh Nabi. Kemudian, ya, ini lebih menutup aurat. Ya, bukan pakaian syurah. Begitu pula pakaian Pakistan misalnya. Nah, ini perlu diketahui. Nah, subhanallah, jadi kita lihat pakaian-pakaian mereka, orang-orang Turatiyin yang di sisi lain mencela Ahlussunnah dan Salafiyin, ternyata juga mereka menanamkan pemahaman-pemahaman yang keliru terhadap hukum agama dan berbahaya. Bagaimanakah hukum asal nasihat atau mengingkari kesalahan pada seorang di suatu kaum, apakah secara rahasia atau terang-terangan? Di sini tergantung kondisi, ya. Kalau orang itu melakukan suatu kesalahan yang sifatnya pribadi, tidak diketahui banyak orang, maka nasihati antara dia. Ya, atau misalnya kita berbicara hukum yang sifatnya umum. Kalau itu kesalahan yang menyebar di masyarakat, boleh kita nasihatkan secara menyebar. Disebutkan orangnya atau tidak tergantung maslahat. Terkadang Nabi menyebut orang, terkadang Nabi tidak menyebut orang. Ya, kira-kira yang tepat bagaimana? Semuanya ada contohnya dari Rasulullah. Apakah kaum Nahdlatul Ulama dan tokoh-tokohnya sekarang mentadir Ahlussunnah? Ya, mereka dibiarkan tanpa dibantah karena akan menciptakan debat kusir. Ya, mereka jelas membantah betapa banyaknya buku-buku mereka yang menyudutkan Salafi, Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dengan berbagai macam buku yang mereka tulis, yang mereka sebarkan, yang mereka bagikan dengan gratis. Ya, yakni kita Ahlussunnah wal Jamaah tentu punya kewajiban untuk membantah mereka dan tuduhan-tuduhan mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, untuk membela yang hak. Dan semoga Allah Azza wa Jalla munculkan orang-orang yang memang pantas untuk membantah mereka dengan cara yang baik dan benar. Ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dan sesuatu yang kurang berkenan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.